بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الحضور، أيتها الأخوات الحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah beliau memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan di pagi hari bagi diri beliau dan kita semua saat ini. Wa أنا سعيد جدا في هذا اليوم باللقاء بكم في هذا الجمع المبارك. Saya sangat berbahagia bisa berada di tengah-tengah antum sekalian di kesempatan kali ini. ويجب علينا جميعا أن نحمد الله عز وجل أن سهل لنا أبواب الخير. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memudahkan kita berjalan di atas jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui pintu-pintu kebaikan. Ma'ashir al-muslimin wal-muslimat, antum tuqirruna bi anna Allah alimun bi kulli shay. Hadirin dan hadirat, sesungguhnya kita semua beriman dan meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. فهل تعتقدون بأن الله يعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار؟ Apakah kita meyakini bahwa Allah maha tahu siapapun yang akan menjadi penduduk surga dan menjadi penduduk neraka? الجواب: هل يعلم الله أهل الجنة ويعلم أهل النار؟ Jawabannya, silakan. Apakah Allah tahu penduduk neraka dan penduduk surga? نعم. Ya. يعلم الله أهل الجنة ويعلم أهل النار. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui penduduk surga dan penduduk neraka. وعندما خلق الله أهل الجنة سهل لهم طريق أهل الجنة. Dan pada saat Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan para penduduknya, Allah subhanahu wa ta'ala juga memudahkan jalan menuju surga. وعندما خلق أهل النار جعلهم يسلكون طريق أهل النار. Dan pada saat Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka, Allah subhanahu wa ta'ala juga menciptakan jalan-jalan yang akan menuju neraka. Wa antum al-yawm qad sahhala Allah lakum tariq al-jannah. Dan anda semua hari ini Allah subhanahu wa ta'ala telah mudahkan bagi antum semua jalan menuju surga. Tusalluna as-salawat al-khams. Anda salat lima waktu. Hal takrahunaha? Apakah anda tidak menyukai salat? Takrahunaha? Apakah anda tidak menyukai salat? La. Tidak. Tuhibbunaha. Tentu saja anda menyukai salat. Man alladhi ja'alakum tuhibbunaha? Siapa yang telah menjadikan kita semua suka salat? Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala. Ghayrukum la yuhibbu as-salah. Adapun selain kita, mungkin mereka tidak suka salat. La yuhibbu as-siyam. Mereka tidak suka berpuasa. La yuhibbu as-sadaqah. Dan mereka tidak suka bersedekah. La yuhibbu al-Qur'an. Mereka tidak menyukai Quran. Wa antum? Sementara anda, tuhibbuna as-salah. Anda semua suka salat. Tuhibbuna az-zakah. Suka untuk menunaikan zakat. Tuhibbuna as-shaum. Mencintai puasa. Tuhibbuna al-Qur'an. Mencintai Al-Qur'an. Allahu 'azza wa jalla. Dan Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa al-jannah. Telah menciptakan surga. Wa khalaqa an-nar. Dan telah menciptakan neraka. Khalaqa lil-jannati ahliha. Telah menciptakan untuk surga para penduduknya. Wa khalaqa an-nari ahliha. Dan Allah telah menciptakan untuk neraka para penduduknya. Fahmadullaha alladhi ja'alakum 'ala tariqi ahli al-jannah. Maka memujilah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan antum sebagai penduduk surga. Alhamdulillah annallaha habbaba ilaina al-iman. Maka segala puji bagi Allah yang telah membuat kita cinta kepada iman. Alhamdulillah alladhi habbaba ilaina al-islam. Maha suci Allah yang telah menjadikan kita suka keimanan. Habbaba ilaina as-salah. Yang telah membuat kita cinta salat. Habbaba ilaina kull at-ta'at. Dan telah membuat kita semua cinta menjalankan ketaatan. Ghairuna mahrum. Sementara selain kita, sebagian mereka ada yang terhalangi. Ghairuna Allah Azza wa Jalla anzal al-kitab wa arsal ar-rusul la yuriduhu. Sementara selain kita, boleh jadi ada orang-orang yang belum Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka beriman terhadap kitab-kitab dan para rasul. Wanahnu? Sementara kita, hadanallahu ila subulis salam. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita hidayah menuju jalan keselamatan. Man sahibul fadl? Siapa yang telah memberikan keutamaan itu? Man sahibul fadl? Siapa yang telah memberikan karunia tersebut? Man sahibul fadl? Siapa yang telah memberikan karunia itu? Ajibu. Silakan dijawab. Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa sahibul fadl. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan karunia. Huwa alladhi akramana. Dialah yang telah memberikan karunia. Huwa alladhi hadana. Dialah yang telah memberikan hidayah. Huwa alladhi ikhtarana lil-islam. Dialah yang telah memilih kita untuk memeluk Islam. Alhamdulillah. Maka segala puji bagi Allah. Indama nusalli. Ketika kita salat. Wa naqra al-Fatihah. Dan membaca surat Al-Fatihah. Naqulu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah annallaha ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita kaum muslimin. Alhamdulillah annallaha ja'alana minal musallin. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita orang-orang yang menjaga salat. Menjadikan kita orang-orang yang berpuasa. Menjadikan kita orang-orang yang bersedekah. Menjadikan kita orang-orang yang beristighfar. Dan telah menjadikan kita sebagai orang-orang yang tergerak untuk hadir di majlis ini. Kenapa Anda semua hadir? Nuriju dunia? Apakah Anda menginginkan kenikmatan dunia? Nuridu malan? Apakah kita hanya sekedar menginginkan harta? Abadan. Tidak sama sekali. Nuridu ta'at Allah. Kita semua sekarang di sini mengharapkan ketaatan kepada Allah. Nuridu al-ilm an-nafi'. Semua kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat. Nuridu an naltaqi bi ikhwanina al-muslimin wa nusallim 'alayhim. Kita semua berharap bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita kaum muslimin untuk bisa bertemu mereka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah dan tidaklah kita mendapatkan hidayah jika bukan hidayah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zamanuna ghayra zamanir rasul. Zaman kita sekarang bukan zaman Rasul. Tempat kita sekarang juga bukan tempat Rasul, bahkan jauh. Akan tetapi kita semua beriman kepada Rasulullah dan mempercayai beliau. Alhamdulillah. Maka segala puji bagi Allah. Abu Jahal wa Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab wa kuffar Quraisy dan orang-orang kafir Quraisy, ashu ma'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri Makkah. Fi madinati, bahkan di negeri Madinah. Fi makana, di tempat beliau. Fi zamana, di zaman beliau. Ra'uh, mereka melihat Rasulullah. Ra'ul ayat, mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Sami'ul Qur'ana min fihi, bahkan mereka mendengar ayat-ayat Allah dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma amanu bih, tetapi mereka tidak beriman kepada beliau. Wa antum, sementara Anda semua. Ji'tum ba'da 1400 sana, antum hidup setelah 1400 tahun setelah itu. Zamanukum ghayra zamana, zaman kita semua bukan zaman beliau. Wa antum huna fi Indonesia fi Salatiga, dan antum semua sekarang di sini di Salatiga di Indonesia. Antum fi Makkah, antum semua bukan di Mekah. Makanukum ghayra makana, makan Anda bukan makan, bukan tempat beliau. Amantum bih, antum beriman kepada beliau. Ni'mah, bukan begitu? Alhamdulillah. Maka segala puji bagi Allah. Ni'mah azimah. Ini adalah kenikmatan yang agung. Amanna bihi wa ma ra'ayna. Kita telah beriman kepada Rasulullah padahal kita belum melihat beliau. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaa fil hadis. Telah diriwayatkan dalam sebuah hadis. Waqafa ala maqabir al-Baqi'. Beliau berdiri di hadapan pemakaman Baqi'. Wa maqabirul baqi' hiya al-qubur allati dufina fiha ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan pemakaman Baqi' adalah pemakaman yang disitulah para sahabat beliau dimakamkan. Dhahaba yazuruhum. Beliau datang untuk berziarah kepada mereka. Fawaqafa ala maqabir al-Baqi'. Dan beliau berdiri di pemakaman Baqi'. Wassahabah an yaminu wa an shimalih. Para sahabat berada di sisi kanan dan di sisi kiri beliau. Faqala. Kemudian beliau berkata, wadittu anni alqa ikhwani. Aku berharap bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku. As-sahabah yanzuruna an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah mengatakan yang demikian, para sahabat melihat ke arah beliau. Awalasna ikhwanuk. Mereka berkata, bukankah kita adalah saudara-saudara engkau wahai Rasul? Qala antum ashabi. Tetapi Rasulullah menjawab, kalian adalah para sahabatku. Ikhwani qaumun ya'tuna min ba'di amanu bi wa ma ra'awni. Adapun saudara-saudaraku adalah orang-orang yang datang setelah sepeninggalanku, mereka tidak melihatku tapi beriman kepadaku. Antum ikhwanun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anda semua adalah saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu ikhwanun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua adalah saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanna bihi wa ma ra'ayna. Kita beriman kepada Rasulullah sekalipun belum melihat beliau. Fa ya Rabbi lakal hamd. Maka wahai Allah, segala puji bagi Engkau. Nuhibbuhu akthara min anfusina. Kita semua mencintai Rasulullah lebih dari cinta diri kita kepada diri kita sendiri. Natamanna an narahu ghadan fil jannah. Maka kita berharap untuk bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam surga. Fi kulli adhan nas'alullaha syafa'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam, naqul wab'athhu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adta. Maka setiap kali setelah dikumandangkan azan, kita berharap syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. فإذن نحن في نعمة عظيمة. Maka kita semua berada dalam kenikmatan yang agung. إخواني بارك الله فيكم. Saudara-saudaraku, semoga kalian semua diberikan keberkahan oleh Allah. لو قلنا لخبير من الخبراء. Kalau kita menyampaikan sesuatu kepada seorang pakar. وعالم من علماء السلوك والاجتماع. Atau kepada para pakar psikologis ilmu jiwa. Takallam lana an asbabin najah. Kita sampaikan kepada mereka, tolong beritahukan kepada kita semua tentang sebab-sebab kebahagiaan. Law qultu li ahadin minkum ma hiya asbabul fawz. Dan mungkin aku bertanya kepada anda sekalian, apa itu sebab-sebab kejayaan? Rubbama natakallam sa'a kamila. Mungkin kita akan bicara tentang sebab-sebab kejayaan berjam-jam lamanya. Yumkin an nu'allif kitab kabir. Atau mungkin kita akan menulis sebuah kitab yang besar. Allahu azza wa jal. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, jama'a lakum asbab al-fawzi wal-falahi fi aya wahida. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan untuk kita semua sebab-sebab kejayaan hanya ada di dalam satu ayat saja. Fi ayat wahida fi satrin wahid. Di dalam satu ayat, di dalam satu baris saja. Al-Quran hakim. Maka Al-Quran sangat luar biasa. Fihi kullu khair. Di dalam Al-Quran terdapat begitu banyak kebaikan. Asbab al-fawz fi satr wahid. Sebab-sebab kejayaan hanya tertulis dalam satu baris saja? Naam. Ya. Yaqulullahu azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Fi akhir surat Ali Imran. Di akhir surat Ali Imran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu. يا أيها الذين آمنوا أنتم النداء لكم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله أكبر Allahu Akbar. Allahu Akbar. Arba'at asbab lil fawzi wal falah. Di akhir surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kita semua orang-orang yang beriman diseru, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyatakan, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan saling bersabarlah, warabitu, dan konsistenlah, bersungguh-sungguhlah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, semoga kalian berjaya. Arba'at asbab. Ada empat sebab. Na'ti biha. Kita melakukan keempatnya. Nafuz. Maka kita akan berjaya. Nuflih. Kita akan berbahagia. Nanjah. Kita akan berhasil. Ain. Di mana? Fid dunya. Di dunia ini. Wad-din. Dan di dalam agama ini. Fid dunya. Di dunia ini. Wal-akhirah. Dan di akhirat kelak. Di arba'ah. Dengan empat sebab. Idza ji'na biha arba'ah. Dengan empat saja. Yaqulullahu azza wa jal. Allah berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Manal munadi. Siapa yang memanggil? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Manal munada? Dan siapa yang dipanggil? Antum. Semua kita. Fallahu yunadikum. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua. Yaqulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i laha sam'ak," yani aqbil bi sam'ik. Abdullah bin Mas'ud berkata, apabila anda mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," maka dengarkanlah dengan seksama. Allahu yunadikum. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memanggil kalian. Intabihu. Maka perhatikanlah. Madza yuridullah? Apa yang sedang Allah Subhanahu wa taala inginkan? Rahim bi'ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang bagi semua hambanya. Yunadihum ila jannah. Allah memanggil kita menuju surga. Yadulluhum ala al-khair. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kita kebaikan. Yuhadzirhum min asy-syarr. Dan Allah Subhanahu wa taala mewaspadakan kita dari keburukan. Fa idza sami'tumullaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu. Maka apabila kita mendengar Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, mubasharatan ta'ammal wa intabih. Langsunglah perhatikan dengan seksama dan cermatilah. Madza yuridullah? Apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan? Akhbarakallahu bi arba'. Allah mengabarkan dalam ayat ini tentang empat perkara. Hadhihi al-arba' tuhaqqiqu lakum al-fawz. Dan keempat perkara ini akan mewujudkan buat kita semua kejayaan. Wal-islam kull al-islam mabniyyun 'ala hadhihi al-arba'. Dan seluruh bagian di dalam syariat agama Islam terbangun di atas empat hal ini. Nahnu naqulu la ilaha illallah. Kita semua mengatakan la ilaha illallah. Ghairuna yakfuru billah. Apakah kita kufur kepada Allah? Nasbir. Apabila kita menjalankan keimanan kepada Allah, maka kita sabar. Isbiru ala la ilaha illallah. Maka kita bersabar di atas la ilaha illallah. Nahnu nusalli. Ketika kita salat. Khams marrat fil yawm wal laila. Lima kali di dalam satu hari satu malam. Nadhhabil masjid wa narji'. Kita pergi ke masjid, kita kembali lagi ke rumah, kita sunan, sabar. Sunan rawatib. Kita melakukan salat sunnah rawatib. Tahajjud fil lail. Kita melaksanakan salat tahajud di malam hari. Nusalli fil duha. Kita salat duha. Al-amalu mut'ib. Apakah amalan-amalan itu meletihkan? Tasbiru. Sabar. As-sawm. Berpuasa. Ju'. Ada lapar. Atas. Dahaga. Sahar. Begadang malam. Sahar fil lail. Karena kita harus bangun di malam hari. Qiyam lis-salah. Kita harus salat. Ta'ab. Semuanya letih. Tasbir. Maka sabar. Al-hajj. Melaksanakan haji. Wal-umrah. Dan umrah. Badl lil-mal. Mengeluarkan sekian banyak harta. Safar bilad ba'idah. Melaksanakan perjalanan jauh menuju negeri yang jauh. Mufaraqah lil-asdiqa wal-zawja wal-abna. Berpisah dengan anggota keluarga dan handai taulan. Qad naqa'u fi makhatir. Bahkan kita mungkin berada di dalam sebuah bahaya. Naqa'u fi ziham. Kita mungkin berada di tengah-tengah keramaian. Ta'ab. Letih. Usbir. Sabar. Ad-da'wa ila Allah. Berdakwah menuju Allah. irsyadun nas ilal khair, mengajak manusia menuju kebaikan. Hada halal, ini adalah halal. Hada haram, dan ini adalah haram. Salli ya zaujati, salatlah wahai istriku. Ittaqillah ya fulan, bertakwalah kepada Allah wahai fulan. Haramun alayka ya fulan, tidak boleh melakukan yang demikian wahai para kaum. Ad-da'wa ila Allah ta'ab, berdakwah kepada Allah ada keletihan. Qad yasubunak, boleh jadi mereka mencelamu. Qad yashtumunak, boleh jadi mereka mencercamu. Qad yadribuk, bahkan boleh jadi mereka memukulmu. Qad yatriduk min baladik, boleh jadi juga mereka mengusirmu dari tempatmu sendiri. Tasbir, sabarlah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabara fi ad-da'wah, bersabar dalam menjalankan dakwah. Qalu sahir, mereka berkata bahwa Muhammad adalah tukang sihir. Allahumma salli ala Muhammad, semoga Allah subhanahu wa ta'ala bersalawat dan salam kepada beliau. Qalu kahin, mereka berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah dukun. Qalu majnun, mereka berkata dan menuduh Nabi Muhammad sebagai seorang yang gila. Qalu kadzdzab, bahkan mereka menuduh beliau sebagai seorang pendusta. Kasaru raba'iyatah, dan mereka telah memecahkan gigi-gigi Rasulullah. Ajmau wajnatah, mereka telah membuat wajah beliau berdarah. Kasaru ra'sah, mereka telah melukai kepala Rasulullah. Sabar, tetapi beliau bersabar. Sabar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabar menjalankan itu. Fad-da'wah tahtaju minna ila sabr, maka berdakwah membutuhkan kesabaran. Al-ilm, talabul ilm, menuntut ilmu. Qira'at kutub, membaca buku. Hudur hilaq al-ilm, datang di majlis-majlis ilmu. Hifz Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ar-rihla ila al-masyayikh, pergi menuju syaikh-syaikh yang mengajarkan ilmu. Mut'ib, mungkin akan meletihkan. Tasbir, tapi sabarlah. Al-walidan, kedua orang tua. Baituhum ba'id, rumah mereka mungkin jauh. Adhab hunak, saya harus pergi ke sana yang jauh. Zihan, banyak keramaian. Masafa tawila, perjalanan yang jarak yang cukup jauh. Tasbir, sabar. Al-arham wal-aqarib, saudara-saudara dan para kerabat. Azuruhum, saya harus berziarah, berkunjung menuju mereka. Attasil bihim, atau saya harus berkomunikasi dengan mereka. Mut'ib, semuanya melelahkan. Tasbir, sabar. Idzan, maka al-islamu yahtaju minna ila madha, Islam membutuhkan dari kita semua dengan kesabaran. Yahtaju minna ila sabr, semua yang kita lakukan membutuhkan kesabaran. Alladhi la yasbir laysa bimuslim, orang yang tidak bisa bersabar, dia tidak bisa menjalankan Islam. Nasbir ala dinillah, maka kita bersabar dalam menjalankan agama Allah. Ila mata, sampai kapan? Hatta namut, sampai kita meninggal dunia. Thumma ba'da dhalika ar-raha tamma, kemudian setelah kematian itu akan menjadi istirahat dan kedamaian yang panjang. Al-fawz al-kabir, dan kebahagiaan yang besar. Al-jannah, surga Allah. Ad-dunya kulluha ta'ab, dunia semuanya melelahkan. Allah ta'ala yaqul laqad khalaqna al-insana fi kabad, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kami telah menciptakan manusia berada dalam kondisi lelah. Ya'ni anta fi ta'ab mindu an ji'ta ila ad-dunya, yaitu anda semua, kita semua berada di dalam kelelahan sejak pertama kali kita berada di dunia. Laisa hunaka ahadun mustarih, tidak ada satu orang pun yang bisa berleha-leha. Abadan laisa fid dunya rahah, tidak mungkin sama sekali di dunia ini kita bisa berleha-leha. Wa anta fi batni ummik anta fi dhiq mahshur, bahkan sejak kita berada di dalam rahim ibu kita, kita berada dalam sesuatu yang sangat sempit. Indama tanzilu tasrukh wa tabki, pada saat itu kita bisa saja menangis. Indama ya'ti al-khitan tabki, pada saat kita dilahirkan kita menangis, pada saat kita dikhitan kita menangis. Tamrad, kita mungkin sakit. Tat'ab, kita mungkin lelah. Yu'dhika al-har, suasana atau cuaca panas menjadikan kita letih. Yu'dhika al-bard, bahkan kondisi cuaca dingin pun membuat kita letih. Tadkhulu fil madrasah, kita masuk sekolah. Yu'dhika al-muallim, ternyata sang guru membuat kita lelah. Takbur, takbur, kita menjadi dewasa. Tusbihu mutazawwijan, kemudian kita nikah. Aw takuni zawja, atau anda wahai wanita menjadi istri, ta'ab, itu semua melelahkan. Bait, di rumah, abna, anak-anak, nafkah, memberikan nafkah, amal wa wazifah li talab al mal, bekerja untuk mencari nafkah, ta'ab, semuanya lelah. Nakbaru fi sun, kita terus menjadi tua, nusbihu ajaza, kita menjadi lemah, ta'ab, itu semua juga melelahkan. Al-maut, bahkan kematian, ta'ab, itu juga melelahkan. Mata ar-raha, kapan kita bisa beristirahat? Aina ar-raha, di mana istirahat itu? Fil jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Idzan ad-dunya tahtaju ila sabr, maka dunia ini membutuhkan kesabaran. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajū', Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu juga merasakan lapar. Hatta innahu yad'u al-hajar 'ala batnihi, yad'u al-hajar 'ala batnihi wa yashuddu batnahu. Bahkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan batu di perut beliau dalam rangka menahan rasa lapar. Wa kana yash'uru bis-sudā', dan dahulu beliau juga merasa pusing. Wa yaqulu ya Aisyah, dan beliau berkata wahai Aisyah, shuddi 'ala ra'si, kencangkan kepalaku. Ya yash'uru bis-sudā', karena beliau merasa pusing. Yaqūmu yuṣalli, kemudian beliau berdiri untuk salat. Hatta tatashaqqaq qadamuhu min tul al-qiyam lillah azza wa jalla, sampai pun kaki beliau bengkak-bengkak karena panjangnya salat beliau. Yahtaju ila sabr, ini semua membutuhkan kesabaran. Maka al-islam kullu al-islam, semua bagian dalam agama Islam, yahtaju minna ila sabr fi anfusina, membutuhkan kesabaran dari kita pada diri kita sendiri. Sabarna fi anfusina, kita sudah sabar pada diri kita. Intaha al-amr, apakah di sini selesai? La, tidak. Allah Ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tawasaw bis-sabr, dan saling berwasiatlah dengan kesabaran. Hadha ma'na ath-thaniyah, ini adalah makna yang kedua. Isbiru fi anfusikum, bersabarlah pada diri kalian. Wa sabiru, dan saling bersabarlah. Sabir az-zawjah, berikanlah wasiat kesabaran pada istri. Usbir ya fulana, sabarlah wahai istriku. Usbiri, sabarlah. Ihtasibi, mengharapkan pahala Allah. Ma hiya illa ayyam qalail, tahammali, maka ini tidak lain dan tidak bukan kecuali hari-hari yang sebentar saja. Usbir ya fulan, sabarlah wahai para da'i. Ihris ala salah, senantiasa bersabar dalam menjalankan salat. Ihris ala shaum, jagalah puasa. Fa idzan yajibu alaina an la nakuna ananiyyin, nahtam bi anfusina faqat, la, maka kita tidak boleh punya sifat egois yang hanya perhatian pada diri kita saja, tidak. Al-Islam fi jama'ah, karena Islam adalah agama untuk semua jamaah. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah, sesungguhnya kaum mukminin bersaudara. Kullul muslimina ikhwanuk, maka semua kaum muslimin adalah saudara kita. Fa idza sami'ta bi anna hunaka muslim fi akhir al-balad muqassir wa anta ta'rifuhu idhhab ilayh, apabila kita dapatkan ada seorang muslim di ujung Indonesia, maka dia adalah saudara kita. Ya fulan, wahai saudaraku, sami'tu bi annaka qad hajarta walidayk, saya telah mendengar bahwa engkau telah berbuat durhaka kepada kedua orang tuamu. Ittaqillah, la yajuz, bertakwalah kepada Allah, itu tidak boleh. Haram alaik, tidak boleh bagi dirimu. Sami'ta bi anna hunaka syakhs min al-muslimin akhadha mala akhi, di tempat yang lain saya mendengar bahwa ada saudara saya seorang muslim tetapi dia merampas harta saudaranya yang muslim. Idhhab ilayh, maka pergilah ke sana. Qul la ta'rifuni, kemudian beritahukanlah kepadanya, lakinnani ana akhuk, engkau telah berbuat salah tetapi saya adalah saudaramu. Wa syar'ullahi yujibu alayya an ansahak, dan syariat Allah telah menetapkan bahwa saya harus memberikan nasihat kepadamu. Balaghani annaka qad akhadta mala fulan, saya mendengar bahwa kamu telah mengambil harta fulan. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Fi qissati Musa alaihi salam, di dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, qal wa jaa rajulun min aqsal madinah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, datanglah seseorang dari bagian akhir negeri itu. Min hubbin nasiha, dari semangatnya memberikan nasihat. Idzan nahnu jamaa'ah wahidah, maka kita semua adalah sebuah kesatuan. Nahnu ikhwah, kita semua bersaudara. Yam namsaku yada ba'd wa nasiru ila ayn, maka kita mengambil dan meraih tangan saudara kita untuk berjalan menuju kemana? Nasiru ila jannah, kita menuju ke surga Allah. Idza ta'akhkhar, Apabila salah seorang di antaranya mundur, asbir, imshi. Kemudian kita akan mengatakan sabar, ayo kita bersama-sama. Asbir ala birrul walidain. Bersabarlah dalam berbakti pada kedua orang tua. Asbir ala silatul arham. Bersabarlah dalam menjalankan silaturrahim. Asbir ala talabul ilm. Bersabarlah di dalam menuntut ilmu. Asbir ala shalah. Bersabarlah dalam menjalankan salat. Yusabiru ba'duna ba'dha. Saling berwasiat kesabaran satu dengan yang lainnya. Hadhihi tsaniyah. Ini yang kedua. Ats-tsalitsah. Yang ketiga, sabarna fi anfusina. Kita sudah sabar di dalam diri kita. Sabara ba'duna ba'dha. Dan kita sudah saling berwasiat kesabaran. Kam yawm? Berapa hari? Yawm wahid faqat. Satu hari saja. Ba'da al-muhadarah faqat. Hanya sekedar setelah kajian saja. Yaumul jum'ah faqat. Atau di hari Jumat saja? La. Tidak. Daim. Seterusnya. Hada ma'na warabitu. Inilah makna warabitu. Ya'ni dawumu. Yaitu senantiasalah. Al-yawm nahnu fi mushkilah. Hari ini atau dewasa ini kita berada dalam sebuah masalah. La nuhissu bin nasyat illa yaumul jum'ah. Masalahnya adalah kita tidak memiliki gairah beramal kecuali di hari Jumat. La nuhibbu siyam illa fi ramadhan. Kita tidak bersemangat untuk berpuasa kecuali di bulan Ramadan. La naqra' al-Qur'an illa fi Ramadan. Kita tidak membaca Al-Qur'an kecuali di bulan Ramadan. La nazuru al-aqarib illa fil 'id wal ijazah. Kita tidak mengunjungi saudara kita kecuali pada saat hari 'id atau hari libur. La. Tidak. Daumu. Harusnya selalu. Sumu. Berpuasalah. Zuru al-walidain. Berziarahlah kepada keluarga dan kerabat. Menuntut ilmulah selalu. Beristighfarlah selalu. Bertahajud di setiap malam. Maka harus senantiasa konsisten selalu berada di atas ketaatan. Karena kematian adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang tergantung. Fa'idha kanat a'maluna kulluha mutasawiyah. Apabila amalan-amalan kita terus konsisten dan kita senantiasa berada di atas ketaatan, maka kita tidak perlu takut dengan kematian. Pada saat kematian datang, sehari ini datang, besok atau lusa, semuanya dalam kondisi sama. Akan tetapi seseorang yang bersemangat menjalankan agama di satu hari, kemudian dia malas di satu hari berikutnya, padahal kita tidak tahu kapan kematian datang. Boleh jadi kematian datang pada saat kita punya harta. Boleh jadi kita meninggal dunia dalam kondisi kita bermaksiat kepada Allah. Maka apa kewajiban kita? Al-murabatah. Terus menerus berada konsisten di atas ketaatan. Selalu berada di atas ketaatan kepada Allah. Ini yang ketiga. Tinggal yang keempat. Kita sudah sabar pada diri kita. Kita sudah saling berwasiat kesabaran. Kita berusaha untuk konsisten terus menerus di atas ketaatan. Baqiya wahidah. Tinggal yang terakhir. Bertakwalah kepada Allah. Ay ij'alu bainakum wa bain 'adzabillahi wiqayah. Yaitu jadikanlah antara diri kita dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala penghalang. Idza nazala al-matar. Apabila turun hujan, taj'al al-madallah limada? Kenapa saya bawa payung? Wiqayah min al-ma. Karena kita ingin berlindung dari air. Idza qudt ad-darrajah. Apabila kita naik sepeda motor, tadh'a 'ala ra'sika al-ghita. Kita memakai helm, wiqayah min al-hawa wa min as-suqut, agar terlindungi kita dari angin dan apabila kita jatuh. Fal wiqayah, maka penjagaan, al-hajiz, adalah benteng. Ij'alu bainakum wa bain kulli ma yughdhib Allah hajiz. Jadikanlah antara diri kita dan dari segala sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah benteng. Bainaka wa bain 'uquqil walidain hajiz. Ada di antara kita dengan sikap durhaka kepada kedua orang tua, benteng. Bainaka wa bain asy-syirk hajiz. Antara diri kita dengan perbuatan syirik, benteng. Bainaka wa bain al-bid'ah hajiz. Antara diri kita dengan sesuatu yang belum diajarkan Rasulullah, benteng. Bainaka wa bain az-zina hajiz. Antara diri kita dengan perbuatan zina, benteng. Hadza ma'na taqwa Allah. Inilah makna ketakwaan kepada Allah. Ay annana la naf'alu ma yughdhibu Allah 'azza wa jalla. Maknanya adalah kita tidak melakukan apapun yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Idza haqqaqna hadhihi al-arba'. Apabila kita telah mewujudkan empat hal ini, sabarna fi anfusina, kita sudah sabar pada diri kita, wa sabara ba'duna ba'dha, dan saling memberikan wasiat kesabaran, wa dawamna 'ala at-ta'at, konsisten terus menerus di atas ketaatan, wa taqayna Allah, dan kita telah bertakwa kepada Allah, hatman sawfa nakunu minal muflihin, sudah barang tentu kita akan menjadi orang-orang yang jaya, wa sawfa nakunu minal faizin, dan kita akan menjadi orang yang sukses. وَسَوْفَ نَذُوقُ حَلَاوَةَ السَّعَادَةِ. Dan kita pasti akan merasakan lezatnya kebahagiaan. الْإِيمَانُ لَهُ حَلَاوَةٌ. Iman itu manis. وَاللَّهِ لَهُ حَلَاوَةٌ. Iman itu benar-benar memiliki. هل ذقتها؟ Kelezatan. Apakah saya sudah merasakannya? كلكم قد ذاق حلاوة الإيمان. Setiap anda insya Allah sudah merasakan kelezatan iman. في رمضان. Di bulan Ramadan. قبل الإفطار. Sebelum iftar. وأنت جالس. Ketika duduk. بقي على الأذان ثلاث دقائق. Tersisa menjelang azan 3 menit saja. تستطيع أن تأكل. Bisa enggak kita makan? لا أحد يراك. Tidak ada yang melihat kita. تشرب ما أحد يراك. Bisa jadi kita minum dan tidak ada yang melihat kita. من الذي منعك؟ من الذي منعك؟ Apa yang menghalangi kita? الله. Allah Subhanahu wa taala. لا تأكل. Kita tidak makan. أذن المؤذن. Begitu azan dikumandangkan, أكلت. Baru saya makan. تشعر بحلاوة. Maka disitulah kita merasakan kelezatan. يا ربي أنت ربي. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. أنا عبدك. Dan aku adalah hambamu. أطيعك. Aku taat kepadamu. منعتني من الأكل. Engkau telah menghalangiku untuk makan. ومن الشراب. Dan dari minum. امتنعت. Maka aku pun tidak melakukannya. أذن المؤذن. Ketika azan berkumandang. أبحت لي الشراب والطعام. Engkau telah membolehkan aku makan dan minum. أكلت. Baru aku makan. عبادة. Ini adalah ibadah. لذة والله لذة أجمل من كل لذة. Kelezatan yang dirasakan di dalam hati demi Allah. من حج منكم بيت الله الحرام. Di antara antum mungkin ada yang sudah berhaji. وأسأل الله أن ييسر الحج لكل من لم يحج. Dan aku berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada siapapun di antara antum yang belum haji. Man minkum hajj? Siapa di antara antum yang sudah haji? Yarfa yadah. Silakan diangkat tangannya yang sudah haji. Kaifa yawm Arafah? Bagaimana hari Arafah? Kaifa syu'urukum yawm Arafah? Bagaimana perasaan kita di hari Arafah? Sa'adah ajibah. Kebahagiaan yang sangat menakjubkan. An-nas kulluhum fi ta'ah. Semua manusia saat itu berada di atas ketaatan. Kullu mid'un Allah azza wa jalla. Dan semua saat itu berdoa kepada Allah. عندما نطوف بالبيت. Pada saat kita tawaf. لذة عجيبة. Itu pun adalah sesuatu yang menakjubkan. الصلاة. Salat. في الليل. Di malam hari. لا أحد يراك. Tidak ada seorang pun yang melihat kita. تتوضأ. تتوضأ. Kita berwudu. تذهب إلى غرفة. Kemudian kita pergi ke sebuah kamar. بهدوء وسكون. Dengan tenang. An-nas niyam. Pada saat itu manusia dalam kondisi tidur. وربما هناك أناس في الخارج يرقصون ويشربون الخمور. Apa boleh jadi di luar rumah kita ada beberapa orang yang disco berdansa atau minum minuman keras. وأنت. Sementara antum. أنت في جنة. Antum berada di dalam kenikmatan surga. واقف بين يدي الله. Berdiri berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. وتصلي. Kemudian salat. وتقرأ القرآن. Membaca Al-Quran. وتبكي. Menangis. أقسم بالله أن في قلبك حلاوة أجمل من حلاوة المال. Demi Allah, saat itu anda akan merasakan kebahagiaan yang tidak pernah anda rasakan sebelumnya. في قلبك حلاوة ما ذاقها أحد على البشر إلا من كان مثل حالك. Tidak ada seorang pun yang bisa merasakan kelezatan seperti ini kecuali orang yang melakukan sama. إذن السعادة كل السعادة والفلاح كل الفلاح في طاعة الله عز وجل. Maka kebahagiaan yang sesungguhnya, kejayaan yang sejatinya adalah ada pada ketaatan kepada Allah. ولن تتحقق إلا بهذه الأربع. Dan semua itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan empat perkara tadi. أسأل الله عز وجل. Aku memohon kepada Allah an yaj'alani wa iyyakum minal mu'minin, untuk menjadikan diriku dan antum semua sebagai kaum yang beriman, as-sabirin, yang sabar, al-musabirin, yang berwasiat dengan kesabaran, al-murabitin, yang konsisten di atas ketaatan, al-muttaqin lillah, yang bertakwa hanya kepada Allah, al-muflihin al-faizin bil jannah, yang berbahagia dan berjaya. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lamu bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Fadlatul Syekh Dr. Badar bin Ali Al-Taibi hafizhahullah ta'ala, yang telah menyampaikan nasihat kepada kita semua dengan cukup masya Allah banyak sekali faedah tentu saja. Dan untuk mempersingkat waktu serta mengefisienkan waktu, kita akan segera membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi di nomor 0857 2509444. Dan kami tidak lupa mengucapkan dan menyapa selamat menyimak dan selamat mendengarkan bagi kaum muslimin yang tidak sempat hadir langsung ke lokasi kajian, akan tapi mendengarkan di frekuensi 93.2 MHz Radio Bas FM Salatiga dan juga radio-radio yang memancar luaskannya. Dan begitu pula pemirsa Insan TV, barangkali yang alhamdulillah hari ini juga ikut untuk meliput kajian pada kesempatan siang hari ini. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, ini datang dari pendengar Radio Bas FM Salatiga. Mohon penjelasan terkait fadilah ayat berkaitan dengan sihir. Mengapa sihir itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu berarti Allah mengabulkan doa kebaikan dan doa keburukan? Fadilat Syekh yaqulu as-sa'il narju minkum bayanan fi ayati as-sihr. Naam, fi ayati as-sihr. إذا كان الله عز وجل لا يحب السحر فلماذا يكون السحر؟ هل معنى هذا أن الله عز وجل يستجيب دعاء الخير ودعاء الشر؟ طيب، أولا بارك الله فيكم. Semoga Allah memberkahi kita semua. نحن نقرأ في آخر سورة البقرة. Kita membaca ayat-ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Qaulullah azza wa jal, firman Allah Subhanahu wa taala, lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Bagi Allah Subhanahu wa taala kerajaan langit, bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Fallahu azza wa jal, maka Allah Subhanahu wa taala, yamlikus samawati wal ardi wa ma bainahuma, memiliki semua yang ada di langit, di bumi dan yang ada di keduanya. Hal hunaka syai'un yakhruju an mulkillah, apakah ada sesuatu pun yang keluar dari kerajaan Allah? Al-jawab, jawabannya la, tidak ada. Fa kullu ma bainas sama'i wal ardh fi mulkillah, semua yang ada di antara langit dan bumi semuanya milik Allah. Hal yakunu bainas sama'i wal ardh syai'un يحصل والله عز وجل لا يريده. Dan apakah mungkin ada sesuatu yang terjadi di antara langit dan bumi terjadi dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkannya terjadi? Kullu syai bi iradatillah, tidak ada, karena semua yang terjadi terjadi dengan kehendak Allah. Allah arada al-khair wa arada al-shar, Allah menghendaki kebaikan dan keburukan. Anahnu nu'minu bil qadar, apakah kita beriman dengan takdir? Khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruk. Fallahu ta'ala muqaddir kull shay, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan segala sesuatu. Wala yakhruju shay'un an taqdirillah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ketetapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, baik. Allahu qaddara al-khair wallahu 'azza wa jalla yuhibbu al-khair, qaddara al-iman wa amara bil-iman. Baik, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu yang baik dan Allah mencintai sebagaimana Allah mentakdirkan adanya iman dan mencintai keimanan. Limadha qaddara asy-syarr? Kenapa Allah mentakdirkan keburukan? Limadha qaddara al-kufr? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kufur? Limadha qaddara as-sihr? Kenapa Allah mentakdirkan sihir terjadi? Limadha qaddara hadhihi al-ma'asi? Kenapa Allah mentakdirkan kemaksiatan banyak terjadi? Lil-ibtila', untuk ujian. Al-imtihan, untuk cobaan. Lianna lannasa kulluhum law dakhalu al-jannah sara al-jannah laysa laha qimah. Karena kalau seluruh manusia akan masuk surga, niscaya ini semua menjadi sesuatu yang tidak bermakna. Al-jannah ghaliyah. Surga Allah itu mahal. Hatta wa la yanalha illa man yastahiqha. Dan tidak ada yang berhak masuk surga kecuali orang-orang tertentu. Antum. Antum sekalian. Fil ikhtibar. Sedang diuji. Hal tarda anta ayyuhal ab? Apakah engkau ridha wahai seorang ayah? Ibnuk. Jika mana anakmu tahtamma bihi. Memperhatikan. Tulaqqinhu. Engkau memperhatikan anakmu, engkau mengajarkan anakmu. Tuhdhir lahu al-kutub. Membelikan buku-buku untuknya. Wa ibnuka munzabit 'ala ad-dirasah. Dan anakmu disiplin belajar. Wa mutafawwiq. Dan dia berprestasi. Wa hunaka syakhsun akhar. Dan ada orang yang lain lagi. Ibnuhu muhmil. Anaknya lalai. Wa la yaqra. Dia tidak bisa membaca. Wa la yahdhur. Tidak hadir sekolah. Hal tardawna? Apakah anda semua ridha? Anna al-mu'allima yawm al-ikhtibar. Bahwa seorang guru pada hari ujian yu'tihumul as'ilah, menghadirkan pertanyaan, wa yu'tihum ma'al as'ilah al-ajwibah, dan memberikan bersamaan dengan pertanyaan jawabannya juga. Wa yaqul uktubul jawab wa a'tuni al-awraq tanjuhuna kullukum. Mungkinkah seorang guru menghadirkan pertanyaan dan jawaban, silahkan kerjakan, kemudian kembalikan kertasnya? Hal hadza adl? Apakah itu yang dimaksud dengan keadilan? Hal hadza adl? Apakah itu keadilan? Ajibu. Silakan dijawab. La. Tidak. Anta tusalli. Ketika anda salat. Tasum. Ketika anda berpuasa. Zakki. Berzakat. Tahujj. Berhaji. La tasriq. Tidak mencuri. La tadhlim. Tidak membuat zalim. Hal min al-adl an tadkhula anta wa fir'aun al-jannah? Apakah menjadi arti keadilan kalau anda masuk bersama Fir'aun sama-sama ke dalam surga? Fir'aun al-taghiyah. Karena Fir'aun adalah orang yang jahat. Al-zalim. Yang zalim. Al-kafir. Yang lalai. Tadkhul anta wa iyyahal jannah? Apakah kita ridha kita dan Fir'aun akan masuk ke dalam surga? La. Tidak sama sekali. Fa'idhan Allahu hakim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha bijaksana. Ibtila' lil mu'minin. Maka Allah menguji kaum mukminin. Indama nara hadzal syarr. Ketika kita melihat satu keburukan, ibtila' hatta najtaribah. Ini adalah ujian supaya kita berhasil menjauh darinya. Wa man waqa'a fihi. Dan barang siapa yang terjatuh dalam keburukan, huwa alladhi yatahammalu adh-dhanb. Maka orang itulah yang terjatuh di dalam dosa. Fas-sihru. Maka sihir huwa min ma harrama Allah azza wa jalla. Adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Wallahu azza wa jalla ibtila'an wa imtihanan yuqi'uhu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan ujian dengan menentukan bahwa sihir terjadi. Fitnah wabtila. Sebagai fitnah dan ujian. Qala Allahu azza wa jalla 'anil sihr. Dan Allah berfirman tentang sihir. Wa ma yu'allimani bihi min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Dan tidaklah mereka berdua mengajarkannya sihir kecuali fitnah dan ujian. Ay ibtila. Yaitu ujian. Al-mukhaddirat. Obat-obatan keras dan terlarang. Al-khamr. Minum-minuman keras. Indi ma' barid. Saya punya air dingin. Wa indi khamr barid. Dan saya juga punya minuman keras dingin. Kilahuma yarwi. Keduanya bisa menghilangkan dahaga. Kilahuma yaqta'u dhama. Dan keduanya bisa menghilangkan rasa haus. Fahal nahnu nanzuru fi ma yaqta'u dhama am nanzuru fi annahu halal aw haram? Apa kita hanya perhatian mana yang bisa menghilangkan rasa haus kita atau kita melihat mana yang halal? يقول شخص لا انا المهم عندي ان يقطع الظما. Boleh jadi ada orang yang berkata apa saja yang penting bisa menghilangkan haus saya. سواء كان ماء او خمرا المهم ان يقطع الظما. Baik itu sekedar air putih ataupun khamr, yang penting itu bisa menghilangkan dahaga saya. اخر يقول. Orang yang lain lagi berkata, al-muhim annani ushafa. Yang penting saya sembuh. Sewa'un kana ruqyah syar'iyyah am sihr. Boleh jadi yang saya baca ini adalah ruqyah syar'iyyah ataukah sihir? Hal hadzal kalam sahih? Apakah ucapan ini benar? Abadan ghair sahih. Tidak benar tentu saja. Nahnu nadma. Karena kita. Lakinna Allah ahalla lana al-ma wa harrama 'alaina al-khamr. Kita haus tetapi Allah menghalalkan kita air dan Allah mengharamkan minuman keras. نحن نمرض. Kita sakit. ولكن الله أحل لنا الطب والرقية الشرعية وحرم علينا السحر. Kita sakit akan tetapi Allah menghalalkan kita ruqyah syar'iyyah dan medis, sementara Allah mengharamkan kita sihir. Idzan al-hikmah kullal hikmah al-ibtila min Allah azza wa jalla. Maka hikmah dan tujuan dari itu terjadi adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya. Sebagian dari kami mencukupkan diri menuntut ilmu hanya dengan mendengar televisi, mendengar radio dan juga menyimak di televisi. Nah, mohon nasihatnya untuk kami dan juga doanya agar kami bisa istiqomah di dalam thalabul ilmi dan menjalankan sunnah. Yaqulu as-sa'il ya Syekh, ba'duna la yatlubul ilma illa 'abra al-ida'at wal qanawat al-islamiyyah. فنرجو منكم الدعاء حتى نستقيم على طلب العلم والعمل الصالح. الحمد لله أبواب العلم كثيرة. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan cara menuntut ilmu itu banyak caranya. وهذه الآلات اليوم قربت لنا العلم. Inilah kecanggihan teknologi yang membuat ilmu menjadi dekat kepada kita. حتى في الهاتف النقال. Sampai pun kepada handphone. أستطيع أن أحمل فيه القرآن. Saya bisa mendownload Al-Quran, Al-Hadith, Hadith, Al-Muhadarat, kajian-kajian. Amshi wa astami'. Saya berjalan tapi sambil mendengarkan. Anta fi balad ba'id. Anda berada di sebuah kota yang jauh. Wa huna 'alim fil Madinah. Dan sementara ada seorang alim di sebuah kota. Attasil bihi wa as'aluh. Saya cukup menelponnya saja dan bisa terhubung. Wa ana fi baiti. Dan saya ada di dalam rumah untuk mendengar nasihat beliau. Min qabl yadhhabuna wa yarhalun wa yat'abun. Dahulu orang menuntut ilmu harus pergi jauh. Al-yawm alhamdulillah. Tetapi hari ini alhamdulillah. Tattasil bil 'alim wa anta fi baytik. Kita berkomunikasi dengan seorang alim, kita berada di dalam rumah sendiri. Wa tastami' lil syarit wa lil CD wa anta fi baytik. Kita mendengarkan kaset dan CD padahal kita ada di rumah. وتتابعنا في المحاضرات عن طريق التلفاز. Dan kita bisa mengikuti kajian dengan cukup melihat televisi. فهذه كلها أبواب للخير. Maka semua ini adalah pintu-pintu kebaikan. كلها أبواب للخير نتحصل منها العلم. Dan semua pintu-pintu kebaikan bisa kita jadikan sebagai perantara untuk mendapatkan ilmu. ولا شك أن الأفضل. Dan tentu saja yang lebih afdal. أن ترحل أنت بنفسك إلى العلماء. Engkau langsung pergi datang menuju seorang ulama. وتقول يا شيخ. Dan engkau berkata kepadanya wahai syekh. أريد أن أقرأ عندك القرآن. Saya ingin membaca Al-Quran di hadapan engkau. علمني القرآن. أريد أن أفهم القرآن. Tolong ajarkan aku Al-Quran. Aku ingin paham Al-Quran. علمني اللغة العربية. Ajarkan اللغة العربية. Ajarkan aku bahasa Arab karena aku ingin bisa bahasa Arab. Alimni kaifa usalli. Ajarkan kepadaku bagaimana salat. Ma hiya ahkam az-zakah. Apa saja hukum-hukum zakat. Uridu an aqra 'indaka khatmat sahih al-Bukhari. Saya ingin bisa membaca hadis sahih Bukhari. Alimni al-'aqidah, madha yajibu 'alayya an a'taqid. Ajarkan saya akidah, apa yang harus saya yakini sebagai sebuah akidah. Idzan ihris 'ala an tahdhur 'inda al-'ulama. Maka bersemangatlah untuk bisa hadir datang kepada para ulama. In ta'addara laka an tusafir ila al-'ulama wa an tahdhur 'inda al-'ulama fa 'alayka bi hadhihi al-alat. Akan tetapi bila mana kita mendapatkan penghalang untuk bisa langsung hadir menuju para ulama, maka semoga media-media yang ada ini bisa membantu kita di dalam menuntut ilmu. Yang berikutnya, banyaknya musibah yang terjadi, contohnya juga termasuk di negeri ini. Apakah ini peringatan karena banyaknya dosa ataukah cobaan yang memang Allah berikan untuk umat ini? Yaqul hadhihi al-masa'ib allati tahdath fi Indonesia fi hadha wa ghayrihi. Fa hiya 'adabun min Allah katsabat dhunub irtakabaha an-nas am hiya imtihanun bila amri Allah. Al-'uqubat allati tanzilu bil muslimin. Segala bentuk kejadian yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Qad takunu 'uqubah. Boleh jadi itu adalah hukuman dari Allah. Farratu fi amrillah. disebabkan mereka melalaikan perkara dan perintah Allah, mereka menyelisihi perintah Allah, maka akibatnya Allah menurunkan azab kepadanya. Maka kewajibannya setelah itu adalah kita kembali dan beristighfar kepada Allah. Dan boleh jadi itu bukan sebagai hukuman. Yang kedua, boleh jadi itu adalah ujian. Hatta yara Allah, supaya Allah subhanahu wa ta'ala bisa melihat. Hal anta taqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah setelah ujian itu datang, anda akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hasbunallah wa ni'mal wakil? Am tasrukh wa tasih wa tashuq al-thiyab? Ataukah anda justru berteriak-teriak, kemudian menyobek-nyobek baju? فهو اختبار لك. Maka itu berarti menjadi ujian. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Orang-orang yang beriman adalah yang apabila diberikan musibah oleh Allah, maka mereka segera berkata إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. إذن قد تكون عقوبة. Maka boleh jadi itu adalah hukuman. أحيانا تكون اختبار. Atau menjadi ujian. أحيانا تكون كفارة. Atau boleh jadi menjadi pembersih dosa. يعني الله عز وجل يصيبك بها حتى يكفر عنك السيئات. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya musibah pada dirimu untuk menghilangkan dosa-dosamu. وأنت ذاهب إلى المسجد. Pada saat kita pergi menuju masjid. تسقط. Kita jatuh. تؤلمك قدمك. Kakinya sakit. قد تطع على حجر. Atau mungkin kita menginjak sebuah batu. هذه مصائب. Ini adalah musibah. Allah أراد أن يكفر بك بها عنك السيئات. Maka Allah subhanahu wa ta'ala boleh jadi hendak menjadikan itu sebagai penghapus dosa kita. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. ما يصاب المسلم من حصب ولا وصب. Tidaklah seorang muslim, seorang mukmin ditimpa keletihan dan sakit. حتى الشوكة يشاقها في سبيل الله. Atau bahkan duri yang menancap pada dirinya di jalan Allah. Illa kutiba lahu biha ajr. Kecuali orang tersebut akan mendapatkan pahala. Ay anna Allah ta'ala yaktub lakal ajr. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bagi dirimu pahala. Yaktubu lakal ajr bihadihil balaya wal masyakil. Allah hendak menjadikan pahala ada pada dirimu dengan ujian-ujian tadi. Yaqulun Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda. La tasubbul humma. Jangan kalian mencela demam. Al-humma musibah. Demam itu sesuatu musibah. Mut'ibah. Sesuatu yang meletihkan. Nabiuna yaqul la tasubbuha. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata jangan mencela demam. Tadrul limada? Tahu kenapa? Qal fa innaha tahuttu khataaya ibnu adam kama yahuttu ar-rih waraq asy-syajar. Karena kemudian Rasulullah berkata sesungguhnya demam itu bisa menggugurkan dosa-dosa manusia sebagaimana angin bisa menggugurkan daun-daun yang kering. Idzan hadhihi. Maka ini al-masa'ib. Maka musibah-musibah ini, zalazil, barakin, fayadhanat, baik gempa bumi, banjir, angin dan lain sebagainya, idza nazalat bina, apabila terjadi pada kita, nafza ila Allah, maka kembalilah segera kepada Allah. Ya Rabbi, ighfir lana. Berdoalah kepada Allah, ya Allah ampuni dosa kami. Ya Rabbi, idza kunna qad akhta'na tub 'alaina. Ya Allah, apabila kami telah bersalah maka ampuni dosa kami. Wa nuqli'u 'anil ma'asi. Maka kita segera meninggalkan semua maksiat. Wa nuqbil 'ala at-ta'at. Dan kita segera menuju ketaatan. Wallahu 'azza wa jalla yadfa' 'anil muslimin al-makruh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mampu untuk menghindarkan semua keburukan dari kaum muslimin. Nah. Mudah-mudahan pertanyaan yang terkait tadi bisa berfaedah untuk saudara kita. Kebetulan juga ada pendengar Radio Roja Jakarta yang memohon nasihat berkaitan dengan musibah banjir yang ada di Jakarta tadi. Yang berikutnya, mohon penjelasan hadis yang berkaitan dengan tentang berpegang teguh pada sunnah di zaman fitnah. Ini pahalanya sama dengan 50 orang sahabat. Yaqul sa'il bayyin lana hadithan الذي يدلنا على أن المتمسك بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان سيحصل على أجر 50 من الصحابة. طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نبي محمد صلى الله عليه وسلم برسبدا. اصبروا. صبرلا. فإن من ورائكم أيام الصبر. maka sesungguhnya akan datang kepada kalian zaman yang harus bersabar. Ya'ni yukallim as-sahabah. Yaitu saat itu Rasulullah mengajak bicara para sahabat. Sayati zaman fima ba'd syadid. Akan datang zaman yang sangat dahsyat. Yaqul ana ma'akum al-an. Beliau berkata, sekarang saya bersama kalian. Ya'ti al-wahyu min as-sama'. Kata Rasulullah, akan datang wahyu bersamaku. Fa la khauf alaikum. Maka tidak perlu takut para sahabat. Qala inna min waraikum ayyam as-sabr. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, akan datang setelah kalian nanti zaman membutuhkan kesabaran. Al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala al-jamr. Seorang yang berpegang teguh dengan agama Allah seperti halnya sedang memegang bara api. Nahnu al-ghuraba. Maka kita adalah orang-orang yang asing. Nahnu ghuraba. Kita asing. Al-alam kullu taraghayyar. Karena masyarakat sekitar kita tidak sama mungkin dengan kita. Kam adaduna al-an? Berapa jumlah kita sekarang? Qalil. Sedikit. Ghayrun al-an yal'ab. Sementara selain kita banyak berfoya-foya. Ghayrun qad yakun kafir billah. Banyak bersenang-senang dan kufur kepada Allah. La yusalli. Dia tidak salat. Ta'ti 'inda an-nas. Dan engkau datang kepada manusia. Ta'mur bil ma'ruf tanha 'anil munkar yastahzi'una bik. Ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar, ternyata masyarakat justru mencela kita. Yu'adunak. Bahkan mereka mungkin menyakiti kita. Ikhbid 'ala dinik. Padahal kita sedang berpegang teguh dengan agama Allah. Kal jamr. Maka hal itu seperti kita memegang bara api. Qala as-sahaba radhiyallahu anhum. Maka para sahabat saat itu berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al 'amil minhum ajra 50. Pada saat itu di zaman yang dinyatakan dahsyat itu, ketika orang tersebut melaksanakan sunnah Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pahala 50 orang. Ayyalladhi ya'malu fi ayyamis sabr wa ayyamil ghurbah lahu ajru 50. Yaitu orang-orang yang bisa teguh pada saat zaman membutuhkan kesabaran, maka mereka akan mendapatkan pahala 50 orang. Para sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat bertanya, 50 minna am minhum? Wahai Rasulullah, 50 dari kami para sahabat atau 50 dari mereka? Qala bal minkum. Kata Rasulullah, 50 dari kalian wahai para sahabat. Ya'ni, yaitu al-amilu minna lahu ajra 50 sahabi. Orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kita saat ini akan mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Ya'ni yu'tika Allah al-ajr al-kabir. Allah memberikan pahala yang begitu besar. Wa hadha la ya'ni annana afdalu min as-sahabah. Akan tetapi perlu dicatat, bukan berarti dengan demikian bahwa kita lebih baik daripada para sahabat. As-sahabahum afdalul ummah. Karena para sahabat adalah umat yang terbaik. Walakin nahnu lana afdaliyah fi juz' wahid. Tetapi kita memiliki keutamaan dari para sahabat hanya pada satu bagian saja. Sahabah afdal fi kulli syai. Sementara sahabat lebih baik dari kita dalam segala hal. Wa nahnu afdal fil ghurbah wa juz' as-sabr. Tetapi kita lebih baik dari para sahabat hanya pada satu titik saja. Wa illahum lahum ajru suhbatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara para sahabat memiliki pahala bisa menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, mohon nasihatnya bagaimana agar kita bisa khusyuk di dalam salat. Barakallahu fiik. Narju minkum an-nasiha hatta nakhsha' fi salawatina. Allahu 'azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, amara bil khusyu'i fi shalah, memerintahkan kita untuk khusyuk dalam salat. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ashaddan nasi khusyu'an fi shalah, adalah orang yang paling khusyuk di dalam salat beliau. Wal khusyu'u khusyu'an, dan khusyuk itu ada dua macam. Khusyu'ul qalb, khusyuk di dalam hati. Wa khusyu'ul jawarih, dan khusyuk anggota badan. Alladhi yusamma 'inda al-fuqaha at-tuma'nina, yang disebut oleh para faqih, oleh para ahli fiqih sebagai tuma'ninah atau ketenangan. Fal mu'min, maka seorang mukmin yajibu an yakhsha' fi salatihi, harus wajib khusyuk di dalam salatnya. Wa lan tastati'a an takhsha'a fi salatika, dan anda tidak bisa mencapai nilai khusyuk dalam salat anda, hatta ta'rif Allah haqqal ma'rifah, sampai anda mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sebenar-benarnya. لو أنك يوم الأيام, apabila Anda di suatu hari fi da'ira fi mahal amal, di sebuah tempat kerja, wa kunta muttaki'an, kemudian Anda bersandar, fadakhala rajul, kemudian ada seorang datang, wa qala assalamu alaikum, dan dia berkata assalamu alaikum, qulna alaikum assalam, kita menjawab alaikum assalam, wa anta muttaki', dan dalam kondisi bersandar kita menjawabnya, la ta'rifu, kita tidak kenal siapa dia. Qala ana al-mudir al-am, ternyata dia berkata saya adalah direktur. Tabqa muttaki'an, apakah kita hanya akan bersandar saja? Marhaba, ahlan wa sahlan, atau kita akan bangkit, ya selamat datang. Sahih, ya, limadha jalas, kenapa duduk, limadha ihtarama, kenapa dia memberikan penghormatan, li'annahu arafa, karena dia telah mengetahui siapa orang yang datang tadi. Araftum, jadi tahu insyaallah. Fa idza araftumullah, apabila kita sudah mengenal Allah, ihtaramtu, maka kita akan memuliakan Allah. Idza araftumullah, kalau kita mengenal Allah, khashatum bayna yadayhi, maka kita pasti bisa khusyuk di hadapan Allah dalam salat. Idza araftumullah, apabila kita mengenal Allah, sya'artum bi halawatis salah, maka kita akan merasakan manisnya salat. Anta waqif bayna yadayillah, engkau sedang berdiri di hadapan Allah. Taqulu Allahu akbar, engkau mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allah yang maha besar, Allahu akbar min az-zawjah, Allah lebih besar daripada istri, Allahu akbar min as-sayyarah, Allah lebih besar dari mobil, Allahu akbar min at-tijarah, Allah lebih besar daripada niaga yang kita miliki, Allahu akbar min at-tilfaz, Allah lebih besar daripada televisyen, Allahu akbar min az-zira'ah, dan Allah lebih besar daripada kebun, min al-wazifah, dari semua kedudukan, ya'ni min kull syai', dari segala sesuatu, fa laysa akbar min Allah syai', maka pada saat mengucapkan Allahu akbar tidak ada yang lebih besar dari Allah. Fa aqbil 'ala Allah wahdah, maka menuju Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. وَتَقُولُهَا كَذَا بِيَدِيكَ Allahu Akbar, dan kita mengatakan Allahu Akbar demikian. وَهَذِي لَهَا مَعَانِي, ini ada maknanya. مِنْ مَعَانِيهَا, di antara makna-maknanya. الاستسلام, berserah diri. إِذَا جَاءَكَ عَدُو أَوْ جَاءَكَ قَوِي تَسْتَسْلِمْ, تَقُولُهَا كَذَا مُسْتَسْلِمْ, apabila ada musuh dan kita terdesak atau ada orang yang kita takuti, maka ketika kita berserah diri kita akan mengangkat tangan kita demikian. Maka dalam salat pun kita melakukan demikian untuk berserah diri. يعني أنا واقف بين يديك يا ربي, yaitu saya mengucapkan ya Allah saya sekarang berserah diri di hadapan Engkau. ومن معانيها, dan di antara maknanya, تنحية الدنيا, إقصاء الدنيا, kita menganggap dunia itu sesuatu yang jauh. كأن الدنيا خلف ظهرك, karena kita menganggap dunia seakan-akan ada di belakang kita. Allahu Akbar, yani irji' ya dunia. Ketika kita mengamalkan demikian, seakan-akan kita mengatakan silahkan pergi dunia. Kul syai khalf dhahrik, semua pergi. La, ana al-an muqbil 'ala Allah, sekarang saya sedang berhadapan dengan Allah. Fastahdhiru 'azamat Allah, maka dia bisa menghadirkan kemuliaan Allah. I'rifu, ketahuilah Allah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala. I'rifu Allah 'azza wa jalla, ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala. يقول شخص, ada seseorang berkata, كيف أعرف الله, bagaimana caranya saya mengenal Allah? تعرف الله بالآيات الشرعية وبالآيات الكونية, kita dapat mengenal Allah dengan ayat-ayat syar'iyyah dan ayat-ayat yang ada di alam semesta. الآيات الشرعية القرآن, ayat syar'iyyah yang dimaksud adalah Al-Quran. والآية الكونية الكون أجمع, adapun ayat kauniyah artinya adalah semesta yang Allah ciptakan. As-sama man rafa'aha wa banaha, langit siapa yang mengangkat dan membangunnya. Al-jibal man alladhi banaha, gunung siapa yang menjadikannya tegak. Al-ashjar, al-ahjar, kullal makhluqat man alladhi khalaqaha, pohon, bebatuan dan semua makhluk yang ada siapa yang menciptakannya. Anta ayyuhal insan, dan engkau wahai manusia. A'jabal makhluqat, adalah makhluk yang paling menakjubkan. الأطباء اليوم يحتارون فيك, para dokter dewasa ini mereka semua dibikin terheran-heran oleh penciptaan manusia. كلك أجزاء عجيبة, semua bagian manusia adalah bagian-bagian yang sangat menakjubkan. في كل جزء من جسمك كلية طب كاملة, setiap bagian dari tubuh manusia ada ilmu yang terkandung di dalamnya. الدماغ له أطباء, otak ada dokter khusus tentangnya. القلب له أطباء, Hati ada dokter khusus tentangnya. As-sadriyah was-sadr lahu atibba. Paru-paru dan dada ini ada dokter khusus di dalamnya. Al-batn lahu atibba. Perut juga demikian. Al-a'dha' at-tanasuliyah wal-kila laha atibba. Semua usus dan lambung semuanya ada dokter khususnya. Al-jildiyah laha atibba. Bahkan kulit ada dokter spesialisnya. Al-asnan laha atibba. Gigi juga ada dokter spesialisnya. Al-idham laha atibba. Tulang ada dokter spesialisnya. Al-a'sab lahu atibba. Semua persendian ada dokter spesialisnya. Kul haula'il atibba ya'jazuna fika anta ayyuhal insan. Dan semua dokter-dokter itu tidak sanggup mengetahui seluruh bagian yang ada di dalam diri kita. Anta ayah min ayatillah. Maka sungguh anda wahai manusia adalah bukti kebesaran Allah. Ta'amman nafsik. Lihat diri kita sendiri. Wa fi anfusihim afala yubsirun? Kata Allah, dan pada diri mereka tidakkah mereka melihat? Subhanallah. Subhanallah. Al-qalb. Hati ini, jantung ini. Yanbud. Dia berdetak 50 sana. Dia berdetak 50 tahun. 100 sana. 100 tahun. Hal hunaka battariyah? Ada baterainya atau tidak? Hal hunaka kahraba? Ketika jantung berdetak ada baterainya? Man alladhi yuharrikuha? Tapi siapa yang membuatnya berdetak? Man? Siapa? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza tawaqqaf. Dan apabila kita berhenti, hal yastati' atibba' ad-dunya an yuharriku? Apabila jantung kita berhenti, apakah bisa semua dokter yang ada di dunia ini untuk menjadikannya bergerak kembali? La. Tidak ada. Idzan, maka makhluk ajib. Kita adalah makhluk yang menakjubkan. Ajibun jiddan. Kita adalah makhluk yang sangat menakjubkan. Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Imam Ibn Al-Qayyim. Dzakara ajaib khalq Allah fil insan. Menyebutkan berbagai hal-hal menakjubkan pada penciptaan manusia. Misalan. Seperti contohnya. Al-yad. Tangan ini. Kam fi 'azm huna? Kam 'azm huna? Ada berapa tulang di dalam tangan kita? 'Azm wahid? Satu tulang saja? La. Ternyata tidak. Wahid, ithnain. Ada dua. Law kana 'azm wahid. Kalau seandainya satu tulang saja, maka kita tidak bisa melakukan gerakan ini. Tetapi ternyata ada tulang di sini dan di sini. Dan ketika kita jadikannya seperti ini, maka akan menjadi 11. Kalau kita balikkan demikian, maka dia akan menjadi seperti huruf X. Ajib. Ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Ma huwa al-juz' al-mutaqaddim fi jismik? Apa bagian paling depan pada tubuh kita? Anfuk. Hidung. Hada ghudruf. Laysa 'azm. Ghudruf layyin. Ini adalah hanya sekedar apa? Bukan tulang. Law kana 'azm, kalau seandainya tulang, asbahat kullu khusum maksura. Maka boleh jadi tulang kita ini ada yang bengkok-bengkok. Walakin min fadlillah ja'alahu ghudruf. Tetapi subhanallah, Allah jadikan ini lunak. Al-'ain. Demikian pula mata. Ad-dam'. Air mata. Ta'amuhu. Rasanya apa air mata? Malih, salt. Asin. Law kana al-ma'u hulwan. Kalau seandainya air mata itu manis, al-'ain tadhub. Maka mata akan luluh. Is'alu kibar as-sin. Tanyakan kepada orang-orang yang sudah berusia. Hadha as-syekh. Kepada orang yang sudah lanjut usia misalnya. As-syahm fil qadim kayfa yahfazuna? As-syahm. Dahulu bagaimana kita bisa menjaga apa namanya lemak, supaya kita bisa menjaga gumpalan lemak, kita meletakkan garam di dalamnya. Yadauna milh. Yeah. Al-ain syahm. Mata itu adalah gumpalan lemak. Ad-dam' malih. Sementara air mata asin. Law kana ad-dam'u hulwan ladabat al-uyun tadhhab. Kalau seandainya air mata itu manis rasanya, maka air mata akan membuat mata kita ini meleleh. Al-lu'ab. Air liur, ludah. Hal huwa mur? Apakah pahit? Hal huwa mur? Air ludah itu pahit? La. Tidak. Hal huwa hulu sukkar? Apakah air ludah itu manis? La. Juga tidak. Law kana sukkar malanna bih. Kalau seandainya air liur kita, ludah kita itu manis, mungkin kita malah jadi bosan. Laisa sukkar. Bukan gula. Wa laisa mur. Bukan manis dan tidak pula pahit. Huwa 'adh. Dia itu tawar, tawar. Huwa 'adh. Naam. Huwa wasat. Iya, tengah-tengah. Law kana murran malanna. kalau ternyata air ludah itu pahit, maka kita akan asal malanna. Demikian pula kalau seandainya manis, kita akan bosan. Ja'alahu Allahu 'adl. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan air ludah kita itu tawar. Al-udhun. Telinga. Law kana al-madda allati fil udhun mithl ad-dam' asbahat al-adhan tasir. Kalau seandainya kotoran hidung itu seperti halnya air mata, maka yang akan terjadi, dia akan meler terus. Walakinnaha madda syam'iyyah. Tetapi ternyata tidak, dia seperti halnya lilin. Kal 'ajin. Seperti adonan. Alaysa kadhalik? Bukan begitu? Kaifa ta'muha? Bagaimana rasanya? Hal hunaka ahad malquf dhaqa ta'ma yawm al-ayyam? Apa pernah ada yang coba-coba korek kuping kemudian dia jilat? Murrah. Pahit. Ta'muha mur. Ya, rasanya pahit. Law kana ta'muha sukkar hulu. Kalau seandainya rasanya manis, wa dakhala an-naml. Dan ternyata lebah masuk ke dalamnya, hal sayakhruj? Apakah dia akan keluar si lebah? Yusbihu hadha baitan lin-naml. Maka mungkin telinga kita akan menjadi sarang lebah. Makhluk ajib. Kita adalah makhluk yang menakjubkan. Hadha qalil. Ini baru sedikit. Ta'ammalu fi kull jismik. Perhatikan setiap bagian dari tubuh kita. Hadha sun'ullah. Ini semua adalah penciptaan Allah. Sun'ullah wahdah. Penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza sallait qul ukhsha' bayna yaday Allah. Maka apabila kita salat, khusyu'lah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam penciptaan yang sangat sempurna. Hadha alladhi khalaqaka fi ahsani taqwim ukhsha' bayna yaday. Dan dia yang telah menciptakan kita dengan dengan penciptaan sempurna, maka khusyu'lah di hadapannya. Wasiyah akhirah. Wasiat yang terakhir. Lil khusyu' fi shalah. Untuk bisa khusyu' di dalam salat. Idza aradta an tadhhab ila shalah. Kalau engkau hendak pergi menuju salat. Faj'al waqtan qablaha. Maka jadikan waktu sebelumnya. Ya'ni la ta'ti mubasharatan min al-'amal wa taqul Allahu akbar. Jangan langsung datang dari pekerjaan Allahu Akbar. Li'annaka satufakkiru fis sayyara wa tufakkiru fil 'amal. Karena boleh jadi kita berpikir mobil, kita berpikir pekerjaan. Al-adhan. Ketika adzan. Syuri'a al-adhan hatta ta'ti waqta al-adhan. Adzan itu ditetapkan dalam syariat Islam sebagai pengumandang waktu salat. La ta'ti waqta al-iqamah. Maka jangan datang ketika iqamah datang. La ta'al waqta al-adhan. Maka ketika azan, segera bergegas menuju salat. Limada? Kenapa? Hatta tadkhul masjid. Supaya kita masuk masjid. Wa tusalli sunnah. Kita bisa salat sunnah dulu. Al-an aqluka bada'a yabta'id 'an ad-dunya. Maka mulailah perlahan-lahan pemikiran kita kosong dari dunia. Wa taqra' al-Qur'an. Kemudian kita bisa membaca Al-Qur'an. Bada'a al-'aql yabta'id 'an ad-dunya. Maka mulailah pikiran itu jauh dari dunia. Wa tastaghfir. Kemudian kita beristighfar. Thumma yuqimus shalah. Kemudian dikumandangkan iqamah untuk salat. Antal an ba'id 'an ad-dunya. Maka saat itu kita bisa jauh dari dunia. Al-hajj. Berhaji. Al-Ka'bah. Di Ka'bah. Al-mashru' al-ihram. Yang disyariatkan kita mengenakan pakaian ihram. Al-ihram min ayn? Ihramnya dari mana? Min 'inda al-Ka'bah? Dari Ka'bah? La. Tidak. Min al-mawaqit. Dari miqat. تذهب إلى الميقات. Kita pergi ke miqat dulu. الميقات في المدينة عن مكة 300 كيلو. 400 كيلو. Miqat dari Madinah menuju Makkah 300 sampai 400 kilo. ومن الطائف عن مكة 70 كيلو. Dari Taif menuju Makkah 70 kilo. أدخل في الميقات وألبس الإحرام. Saya masuk miqat, kemudian saya mengenakan kain ihram. لا أتكلم. Saya tidak bicara. لا أسب. Tidak mencela. لا أشتم. Tidak mencaci. Faqat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Huna uhayyi'u nafsi. Kemudian di sepanjang perjalanan saya membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik dan seterusnya, di sini saya mempersiapkan diri. Fa idza dakhalta 'inda al-Ka'bah? Pada saat saya masuk ke dalam Ka'bah, hal sayakunu fi qalbi aw fi bali tafkir ghair Allah? Apakah pada saat itu kita akan punya pikiran lain selain Allah? Abadan. Tidak. Ana ba'idu 'ahdin 'an ad-dunya. Karena saya sudah cukup jauh dari dunia. Taraktuha min al-qadim. Saya tinggalkan itu semua. Fa idzan qabla as-salah, dan apabila salat dikumandangkan, jahhiz nafsak. Maka ketika azan dikumandangkan, persiapkan diri Anda. Al-mar'a kadhalika qabla as-salah tujahhiz nafsaha. Persiapkan diri Anda sebelum salat. Laysa faqat min al-matbakh mubasharatan ila as-sajjada wa tusalli. Jangan sampai dari dapur tergesa-gesa kemudian langsung sholat. Tidak. Tidak. Tatawadda bisukun. Datanglah kepada salat dengan tadhhab ila makan as-salah, dengan tenang berwudu dengan tenang, tajlis wa taftah al-mushaf, kemudian kita bisa salat dan kemudian membaca Al-Qur'an, qira ayat ayatain, membaca satu ayat dua ayat, thumma taqum wa tusalli, kemudian ketika dikumandangkan iqamah kita baru salat. Saat itulah kita akan bisa masuk salat dalam kondisi khusyuk. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Syekh sikap kita di dalam mendapati perbedaan di karangan ulama? Perbedaan yang terjadi antara para ulama, sikap kita ketika mendapatinya. Fadilatul Syekh yaqulu as-sa'il, mal mawqif as-sahih tujah al-ikhtilafat bainal ulama? Al-ulama yakhtalifun wa la yakhtalifun. Para ulama kadang berselisih tetapi juga seringkali tidak berselisih. هناك مسائل يختلفون فيها وهناك مسائل لا يختلفون فيها. Ada permasalahan para ulama tidak berselisih dan ada permasalahan yang terkadang para ulama berselisih. هل يختلف العلماء بأن الظهر واجبة؟ Apakah ada seorang ulama yang berselisih pendapat, berbeda pendapat bahwa لا. Bahwa salat zuhur tidak wajib? Tidak. هل يختلف العلماء بأن الصلوات خمس؟ Apakah para ulama berbeda pendapat bahwa salat wajib itu lima waktu? La. Tidak. Idzan indana masail la yakhtalif fiha al-ulama. Maka ada permasalahan yang tidak ada para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Ma hukmu alladhi yukhalifuhum? Maka hukum apa yang membuat mereka berbeda? Hadza laysa bi'alim. Seseorang yang berbeda dengan para ulama maka orang itu bukan alim. La naqbalu qawlahu. Kita tidak menerimanya. Karena ulama la yakhtalifun fi hadza. Karena para ulama tidak berselisih hukum pada permasalahan yang memang tidak diperselisihkan. Hunaka masail, dan ada juga permasalahan. Ikhtalaful ulama. Para ulama mungkin berbeda. Ulama yaquluna kadza. Para sebagian ulama berkata demikian. Wa ulama yaquluna kadza. Sebagian yang lain berkata yang lain. Ma mauqifi ana? Maka apa sikap saya? Laka mauqifan. Saya punya dua sikap. Jika kunta talib ilm wa indaka ilm, kalau anda adalah seorang penuntut ilmu yang memiliki ilmu, abhathu anil alim alladhi ma'ahu ad-dalil al-qawi, maka saya memilih seorang alim yang berpegang teguh dengan dalil dalam permasalahan tersebut, wa aqulu biqawlihi, dan saya akan berpendapat dengan pendapat beliau. Jika kana ma indaka ilm, tapi kalau saya bukan orang berilmu, qala Allahu 'azza wa jalla, maka Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah, maka bertanyalah kepada para ulama jika anda tidak mengetahui. Taqul ana wallahi la a'rif ayna al-haq, saya berkata mungkin ini kebenaran. Ana 'ammi jahil la a'rif al-haq ayna huwa, saya tidak tahu sebetulnya mana yang benar dalam masalah ini. Walakin fulan al-alim al-fulani ma'rufun 'indi bil amanati wad-diyanah fa ana aqulu biqawli. Tetapi saya dapatkan ada seorang alim yang terpercaya ilmunya, agamanya, konsistensinya di atas Islam dan dia punya dalil, maka saya ikuti pendapatnya. Wal ulama kulluhum 'ala khair. Dan semua ulama berada di atas kebaikan. Mujtahidun. Mereka adalah para mujtahidun. Berikutnya, bagaimana agar kita tidak goncang dan tetap istiqomah di tengah keluarga yang belum menjalankan syariat? Yaqulu as-sa'il, kaifa astaqimu 'ala sunnah dhimna aw dakhila usratin lam ya'rifu al-haqq wa as-sunnah? Al-Islam mabniyyun 'ala khams. Beliau menjawab bahwa sesungguhnya Islam dibangun di atas lima perkara. Ar-rukn al-awwal min al-Islam syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun yang pertama adalah bersaksi la ilaha illallah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Fa nahnu ummat at-tauhid. Maka kita semua adalah umat tauhid. Nahnu ummat at-tauhid. Kita semua adalah umat yang berada di atas tauhid. Rabbuna Allah. Rabb kita adalah Allah. Hal lana rabbun ghairah? Apakah kita punya Tuhan selain Allah? La. Jawabnya tidak. La na'budu illa Allah. Kita tidak menyembah kecuali Allah. Hadha raqam wahid al-awwal. Ini yang pertama. Dinul Islam. Agama Islam. Hal 'indana dinun ghairuh? Apakah kita punya agama selain Islam? La. Tidak. Dinuna wahid. Agama kita itu satu. Rasuluna Muhammad. رسول kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam هل هناك رجل يجب ان نتبعه غيره. Apakah ada orang selain Nabi Muhammad yang kita wajib mengikutinya? Al-jawab, jawabnya tidak ada. La. Farasuluna wahid. Maka rasul kita semua satu. Jama'atuna jama'atul muslimin. Kelompok kita adalah kaum muslimin. Hal hunaka jama'at ukhra? Apakah ada kelompok-kelompok yang lain? La. Tidak. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Karena Allah berfirman dan berpegang teguhlah kalian semua di atas tali Allah. Kitabuna wahid. Dan kitab suci kita satu. Al-Qur'anul 'Azhim was Sunnah Nabawiyyah. Dan itu adalah Al-Qur'anul Karim dan sunnah petunjuk Rasulullah. Fayuqalu li hadzal akh. Maka bisa dikatakan kepada penanya ini. Idza waffaqaka Allahu lis-sunnah. Apabila Allah telah memberikanmu taufik untuk mengenal sunnah. Wa anta fi baitin la ya'rifuna as-sunnah. Dan anda tinggal di dalam sebuah rumah yang penduduknya belum mengenal sunnah. Fa'rif fadlallahi 'alayk. Maka sadarilah karunia Allah atas dirimu. Wahris 'ala hidayati ahlal bait. Maka bersemangatlah untuk menjadi media hidayah bagi mereka anggota keluarga. La taqul hadanillah wa laysa haula'i min sya'ni. Jangan katakan bahwa alhamdulillah saya sudah mendapatkan hidayah sementara anggota keluarga saya bukan urusan saya. La. Jangan. Kun harisan 'alaihim. Jadilah orang yang bersemangat untuk memberikan petunjuk buat mereka. Ud'u ila sunnah. Berdakwahlah mengajak kepada sunnah. Kam marrah? Berapa kali? Marrah wahidah. Sekali saja? Dhanatain. Dua kali? Thalath. Tiga kali? Kathir. Tidak, berkali-kali. Kul yawm. Setiap hari. Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Kam marratan qala li abihi ya abati. Berapa kali beliau berdakwah mengajak bapaknya, wahai abad, bapakku. Lam yaqul marrah wahidah. Belum berkata satu kali saja. Khams marrat fi surah Maryam. Lima kali di dalam surat Maryam. Ya abiti la ta'budus syaitan. Wahai ayahanda, jangan engkau menyembah setan. Ya abati innahu qad ja'ani dzikrun min ar-rahman. Wahai ayahanda, sungguh telah datang kepadaku petunjuk dari Allah. Ya abati, ya abati, ya abati, fakarrar ad-da'wah. Ya abati, ya abati, diulang-ulang. An-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sami'a bi ghulam yahudi. Pernah mendengar ada seorang anak beragama Yahudi. Tifl saghir. Tifl saghir. Dia adalah anak kecil. Sami'a bi annahu yahtadhir, ya'ni qaruba mautuh. Nabi Muhammad mendengar bahwa anak kecil beragama Yahudi itu mulai datang dengan ajal kematiannya. Wan nabiyyu rahmatul lil alamin. Dan ingat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa kasih sayang untuk alam semesta. Lam yaqul utruku yahudi. Beliau tidak mengatakan biar saja anak itu meninggal. La, huwa rahmah lil alamin. Tidak, beliau penuh kasih sayang. Dhahaba ilayhi. Maka Rasulullah pun datang kepada anak itu. Wadakhala 'indahu. Masuk ke dalam rumahnya. Ar-rasul huna. Rasulullah di sini. Wa abu al-yahudi huna abu. Dan bapaknya yang juga masih beragama Yahudi ada di samping yang lain. Wal ghulam yahtadhir. Dan saat itu sang anak sedang dijemput ajalnya. An-nabi qala ya ghulam qul la ilaha illallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anak itu, wahai anak kecil, katakan la ilaha illallah. Wal ghulam yanzur ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak itu melihat kepada wajah Rasulullah. Wa yanzuru ila abih. Dan melihat kepada wajah ayahnya. Wan nabi ya ghulam qul la ilaha illallah. Di saat itu Nabi terus mengulang lagi, wahai anak kecil, katakan la ilaha illallah. Ya ghulam qul la ilaha illallah. Ketiga kalinya beliau mengulang. Yukarriru alayhi. Mengulang-ulang. Wa huwa yanzuru huna wa yanzuru huna. Dan anak kecil itu melihat ke arah Nabi dan ke arah ayahnya. Ka'annahu yasta'dhiru walidah. Seakan-akan anak itu minta izin kepada sang ayah. Faqala abuh. Maka bapaknya pun berkata, "Athi' Muhammadan." Wahai anakku, taati Muhammad. Faqala al-ghulam, "La ilaha illallah," wa mat. Maka anak kecil itu pun berkata, "La ilaha illallah," kemudian meninggal dunia. Fafarihan nabiy. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senang. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Alhamdulillah alladhi anqadahu Allahu minan nar bi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari neraka dengan perantaranku. Laulaya la dakhala an-nar. Kalau bukan karena dakwahku, maka dia akan masuk neraka. Anqid abak. Maka selamatkan ayahmu. Anqid ummak. Selamatkan ibumu. Anqid akhak. Selamatkan saudaramu. Anqid ukhtak. Selamatkan saudarimu. Anqidh zawjatak. Selamatkan istrimu. Anqidhi zawjak. Selamatkan suamimu. Anqidh jarak. Selamatkan tetanggamu. Anqidh sadiqak. Selamatkan temanmu. Ihris alaihi. Maka bersemangatlah berdakwah. Karrir ad-da'wah. Ulangi lagi terus dakwah. Bihikmah. Dengan cara yang hikmah. Bilin. Dengan cara lemah lembut. Biadab. Dengan penuh sopan santun. Wa qabla dhalika. Dan sebelum itu. Akrim. Berikan penghargaan kepada mereka. Ikhdim. Berikan pelayanan untuk mereka. Kun sadiqan ma'ah. Jadilah engkau teman untuk mereka. Ij'alahu yuhibbuk. Jadikan mereka bisa mencintai kita. Li'annahu idha kana yakrahuk. Lan yaqbal mink. Karena seandainya mereka membenci kita, maka mereka tidak akan menerima dakwah kita. Kun sadiqan aminan. Maka jadilah seorang yang jujur dan dapat dipercaya. Kun barran bi walidayk. Jadilah seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kun ra'iyan li usratik. Dan jadilah pemimpin yang baik di tengah-tengah keluargamu. Hatta yuhibbunak. Supaya mereka semua bisa cinta kepadamu. La tatakabbar alaihim. Jangan bersikap congkak di hadapan mereka. La. Jangan. La budda an yuhibbuk. Maka berusahalah agar mereka cinta kepadamu. Wa idza ahabbuka ata'uk. Apabila mereka sudah simpatik dan cinta kepadamu, mereka akan menerima dakwahmu. Wa 'alaika barakallahu fika bid-du'a. Dan kewajiban berikutnya adalah agar engkau berdoa. Allahumma hdi walidi. Panjatkanlah doa, ya Allah, berikanlah hidayah pada ayahku. Allahumma hdi ummi. Berikan hidayah bagi ibuku. Allahumma hdi fulan. Ya Allah, beri hidayah bagi fulan. Allahumma hdi fulana. Bagi fulan. Marra wahidah. Cukup sekali? La. Tidak. Dauman. Terus menerus. Asa Allahu an yahdi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Naam. Yang berikutnya pertanyaannya, dari manakah asal penyebutan kalimat sallallahu alaihi wasallam? Kemudian mohon penjelasan bagaimana kaifiah bersolawat kepada Nabi yang benar. Yaqulu sa'il aina masdaru salawatina lin nabi sallallahu alaihi wasallam? Yani min aina akhadna sallallahu alaihi wasallam wa kayfa tariqatul mutla was sahihah fi salawati ala nabi? Tayyib. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم أين المنبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نبي محمد صلى الله عليه وسلم. المنبر في مسجده. Ada minbar di masjid beliau. ثلاث درجات. Ada tiga anak tangga. في يوم من الأيام. Di sebuah hari. صعد المنبر. Beliau naik ke atas mimbar. Lamma wada'a rijlahu 'ala ad-darajatil ula, pada saat beliau meletakkan kaki beliau di anak tangga yang pertama, qala amin. Beliau mengatakan amin. As-sahabah yanzurun istaghrabu. Para sahabat melihat yang demikian dan mereka merasa heran. Lamma wada'a rijlahu 'ala ath-thaniyah, qala amin. Ketika beliau mengangkat kaki beliau dan menginjakkannya di anak tangga yang kedua, beliau pun mengatakan amin. Istaghrab as-sahabah. Para sahabat pun merasa heran. Lamma wada'a 'ala ath-thalithah qala amin. Dan pada saat beliau berada di anak tangga yang ketiga, beliau pun mengucapkan amin. As-sahabah radhiyallahu anhum. Para sahabat radhiyallahu anhum. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ra'ainaka, kami telah melihat engkau. Sa'atal minbar wa qulta amin. Amin. Amin. Fama amin? Kata mereka para sahabat, wahai Rasulullah, kami melihat anda naik ke anak tangga 1, 2, dan 3 mengucapkan amin, amin, amin. Apa itu amin? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hadza Jibril atani al-an. Sekarang atau tadi baru saja Jibril datang kepadaku. Faqala ya Muhammad. Dan Jibril berkata, wahai Muhammad, arghama Allahu imra'an adraka abawayhi aw ahadahuma thumma lam yadkhul al-jannah da'a 'alayhi bi an yurghima Allahu anfahu fi at-turab ar-rajul alladhi yudriku abawayhi aw ahadahuma thumma lam yadkhul al-jannah qul amin qala amin. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, betapa merugi seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu dari keduanya, tetapi ternyata anak itu tidak berbuat bakti kepadanya, didoakan kerugian oleh malaikat Jibril, ucapkan amin wahai Muhammad, maka Nabi Muhammad menjawabnya amin. Fahuwa mahrum, mahrum alladhi yudriku abawaihu la yadkhulul jannah, bab min abwabil jannah. Maka orang tadi yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup tetapi tidak berbakti kepada keduanya adalah orang yang merugi, didoakan oleh malaikat Jibril amin, maka Rasulullah pun mengamini amin. Al-thaniyah. Kemudian yang kedua, qala ya Muhammad, beliau berkata wahai Muhammad, raghima anfu mri'in adraka ramadan thumma lam yughfar lah. Ramadan yudrikuka wa yaghfir Allah lak, bab azim min al-ajr. Kata malaikat Jibril, Muhammad, betapa merugi seseorang yang kedatangan bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu namun dia belum diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan adalah pintu kebaikan, akan tetapi dia merugi karena melewatinya tanpa ampunan dari Allah. Yang ketiga, ya Muhammad, wahai Muhammad, raghima anfu mri'in dukirta indahu wa lam yusalli alayka, Allahumma salli wa sallim sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, malaikat Jibril berkata kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, betapa merugi seseorang yang apabila namamu disebutkan kepadanya tapi dia tidak bersalawat kepadamu sallallahu alaihi wasallam. Fan nabiyyu alaihi salatu wassalam idza dukira indana yajib an nusalli alaihi. Maka apabila disebutkan kepada kita semua nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kewajiban kita adalah untuk bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Walladzi la yusalli alaihi bakhil. Adapun yang tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka dia adalah orang yang pelit. Tadruna limada bakhil? Tahu kenapa disebut pelit? Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, man shalla alayya salatan wahida sallallahu biha alayhi ashra. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, maka Allah akan memberikan salawat kepadanya sebanyak 10 kali. Bakhil tadkhulu an salah wahida ala ar-rasul sallam wallahu sayukafi'uka bi'ashr. Orang yang pelit saja ketika disebutkan bahwa kalau dia bersalawat satu kali kemudian akan mendapatkan 10 kali lipat, tapi dia tetap tidak melakukannya. Idzan nahnu alladziina kasabna. Maka sesungguhnya kita yang sudah melakukan. Alladzi yastafidu wa ant. Kita yang akan meraih hasilnya. La takun bakhilan. Maka jangan jadi orang yang pelit. Shalli 'alan nabi shalah. Salatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali salawat. Allahu yusalli alayka biha 10 marrat. Maka Allah akan membalas kita dengan 10 kali salawat. Ma ma'na sallallahu alaihi? Maka apa maknanya sallallahu alaihi? Yaqulu Abu al-Aliyah ar-Riyahi. Abu al-Aliyah ar-Riyahi seorang alim berkata, fi sahih al-Bukhari. Dalam sahih al-Bukhari. Ma'na sallallahu alaihi, makna sallallahu alaihi, semoga Allah bersalawat kepada Nabi, ay athna alaihi fil mala'i al-a'la, ay ya Rabbi athni ala Muhammad 'inda al-mala'ika. Ketika kita berkata sallallahu alaihi, artinya kita berkata ya Allah, pujilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatmu. Hadza ma'na madza? Ini makna apa? As-salah. Salat kepada Nabi. Al-an ma'na as-salam. Adapun makna salam kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, ay ya Rabbi athni ala Muhammad. Makna salat kepada Muhammad, ya Allah, pujilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisimu. Wa ballighhu salami. Dan sampaikan kepada beliau, kepada Nabi Muhammad, salamku kepadanya. Al-an, sekarang ini, ana aqul Allahumma salli ala Muhammad. Sekarang ini saya berkata, ya Allah, berikanlah salawat kepada Rasulmu. Wa aqulu Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dan aku berkata, ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Rasulmu Muhammad. Fa ana da'awtu Allah bi an yuballigha salami lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka artinya aku sedang memanjatkan doa kepada Allah untuk menyampaikan salamku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yablughu salamuna. Dan saat ini pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui salawat kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala hunaka malaikah, telah menciptakan sebahagian malaikat. Wadhifatuhum faqat, tugasnya hanyalah yuballighu salam al-ummah li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas malaikat tersebut, sebahagian malaikat adalah menyampaikan salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamukum yablughu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salam kita semua akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa salatukum biidznillah tuhaqqaq 'inda Allah 'azza wa jalla. Dan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, jika kita berdoa kepada Allah agar diberi kesabaran, maka apakah Allah akan semakin menambah ujian kepada kita? Yaqulu as-sa'il, idza sa'altu Allah as-sabra wal ihtisab li ajri, hal ma'na dhalika anna Allah sayusibuna bi masa'ib akthar? Awalan hunaka mas'alah. Jawab beliau, ada sebuah permasalahan. هل يجوز أن تسأل الله الصبر وليس عليك مصيبة؟ Bolehkah kita memohon kepada Allah kesabaran dan jangan sampai Allah memberikan kita musibah؟ هل يجوز أن تسأل الله الشفاء وأنت لست مريضا؟ Dan bolehkah kita meminta kepada Allah kesembuhan padahal kita tidak sakit؟ الجواب لا. Tentu saja jawabnya tidak. لأنك إذا سألت الله الشفاء وأنت لست مريضا فكأنك تقول يا ربي أمرضني ثم شافني. Karena maknanya kalau kita minta kesembuhan padahal kita tidak sakit, artinya kita mengatakan seakan-akan kita berkata, ya Allah berikanlah aku sakit terlebih dahulu kemudian sembuhkan. إذن maka من سأل الله الصبر, barang siapa yang memohon kepada Allah kesabaran, كأنه قال يا ربي ابتليني ثم صبرني, seakan-akan dia berkata kepada Allah dalam doanya, ya Allah ujilah aku dulu kemudian jadikan aku sabar. إذن maka لا يقول الإنسان اللهم امنحني الصبر إلا عند المصيبة. Maka tidak selayaknya seseorang berdoa, ya Allah karuniakan kepadaku kesabaran padahal dia tidak sedang diuji dengan musibah. Au yaqula ya rabbi in ibtalaitani famnahni as-sabr. Atau sebaiknya dia berkata, ya Allah berikan aku kesabaran bila mana engkau mengujiku. Fa hadha huwa al-warid. Maka itulah yang pernah diriwayatkan. Nah. Yang berikutnya, kami alhamdulillah sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban dan sebagian sunnah. Tapi ada satu hal yang merupakan kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan, yaitu ghibah. Mohon dijelaskan tentang keburukan ghibah tersebut. Nu'addil wajibat wa natrukul muharramat wa naqumu bi ba'dhin nawafil walakin yas'ubu 'alaina tarka ma'siyatin wahidah wa hiya al-ghibah fanarju minkum an-nasiha. الله تعالى يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الله سبحانه وتعالى berfirman, apakah kalian ridho, rela makan daging bangkai saudara kalian padahal kalian membencinya؟ الغيبة هي ذكر المسلم بما يكره. Ghibah menggunjing adalah artinya kita menyebutkan keburukan seseorang saudara kita padahal dia tidak suka untuk disebutkan keburukan itu. Dan menggunjing atau ghibah adalah salah satu perbuatan dosa besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewaspadakan kita darinya. Wa yanbaghi lil muslim an yushghila nafsahu an ghibatil muslimin. Maka sebagai seorang muslim kita harus menyibukkan diri kita dengan ketaatan sehingga jauh dari sikap ghibah menggunjing orang lain. Walil asaf, dan sayang sekali, hiya da'un kabir, maradun kabir. Ghibah adalah penyakit yang sangat parah. Muntashirun bainan nas. Banyak tersebar di tengah-tengah manusia. Wal insanu yuqli'u anhu bit-ta'addub ma'allah azza wa jalla. Dan seseorang dapat meninggalkannya dengan cara beretika di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yata'awad ma'al ayyam. dia harus berlatih sehari demi hari berikutnya. Walan walaysa hunaka ilajun anfa' min daf'il ghibah min ishghalil faragh. Tidak ada obat yang paling manjur menghilangkan diri kita atau menghilangkan ghibah dari diri kita lebih manjur daripada kita bisa menyibukkan diri kita sendiri dengan ketaatan. Syekhuna Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, guru kami Syekh bin Baz rahimahullahu taala, kanat 'adatuhu, kebiasaan beliau adalah, idza kunna fi baytihi fi majlisi, apabila kami semua sedang berada di majlis atau di rumah beliau, laisa hunaka ghibah, tidak ada ghibah pada beliau. Imma an yaqra hadha al-Qur'an, boleh jadi yang berada di samping beliau membaca Al-Qur'an, aw hadha yaqra hadis, atau yang lain membaca hadis, aw yatakallam fi mas'ala fil fiqh, atau membicarakan tentang sebuah permasalahan fikih, aw yas'al an ahwalina, atau beliau bertanya tentang kondisi kami murid-muridnya. Wa idza takallama syakhsun fi syakhs, apabila Syekh bin Baz mendapatkan seseorang sedang membicarakan orang lain, yaqul, beliau akan berkata, sabbih sabbih ay ishtaghal bitasbih, bertasbihlah, sibukkan dirimu dengan bertasbih kepada Allah. Fa fi baytika ayyuhal ab, maka di rumahmu wahai seorang ayah, fi majlisik, di majlismu, udzkurullah, berzikirlah kepada Allah. Iqra' al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Takallamu fil umur al-mashru'ah al-mubahah, berucaplah, berbincanglah terhadap hal-hal yang bermanfaat dan disyariatkan. Fa in takallama syakhsun fi syakhs, adapun seseorang membincangkan tentang orang lain, astaghfir astaghfir astaghfir, uskut uskut, maka kita harus ingatkan dia, beristighfar kepada Allah, diam, jangan menggunjing orang lain. Li'annahu fasad lil majlis, karena orang itu akan menjadi kerusakan di dalam majlis kita. Wa'ithmun 'adzim, dan itu adalah dosa besar. Wal ghibah ma'na wasi', dan ghibah itu maknanya luas. Kullu ghamzin fil muslimi ghibah, setiap bentuk gunjingan kepada seorang muslim itu termasuk ghibah. Ahyanan ba'dhan nas, sebagian orang kadang-kadang yaqtab, melakukan ghibah, yaqul fulan fi kada wa kada, dia berkata fulan itu melakukan demikian dan demikian. Hadhihi ma hiya, ini apa namanya? Ghibah. Ghibah ma'i, menggunjing orang lain, hadhihi ghibah. Ba'dun nas, sebagian orang yang lain, yamkuru bihi syaitan, digoda oleh syaitan. Wa ya'ti bil ghibah bi libasin akhar, maka seakan-akan syaitan menghiasi ghibah dengan sesuatu yang lain. Ma ra'ayuka fi syekh fulan, dengan mengatakan apa pendapatmu tentang syekh fulan. Allahul musta'an, Allahul musta'an, kemudian dijawab, Allahul musta'an, Allahul musta'an, hanya Allah tempat minta perlindungan. Hadhihi ghibah, maka sesungguhnya jawaban seperti itu sebetulnya ghibah. Limadha hiya ghibah, kenapa demikian? Li'annaha intiqas, karena ketika kita mengatakan seperti itu, kita seakan-akan menetapkan cacian padanya. Ghamzun fih, adalah isyarat-isyarat jelek baginya. Fa idzan la, la yanbaghi al-ghibah, maka tidak boleh kita berbuat ghibah. Kuffu 'anil nas, tahanlah ucapan ini dari membicarakan orang lain. Lahum 'uyub, mereka punya aib. Laka 'uyub, kita juga punya aib. Anta kadzalika 'indaka 'uyub, demikian pula kita semua memiliki aib. Wal muslimu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sementara seorang muslim harus mencintai buat saudara muslimnya yang lain sebagaimana apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Wa yakrahu li akhihi ma yakrahu li nafsihi, dan seorang muslim tidak menyukai seorang muslim yang lain tertimpa sesuatu sebagaimana dia tidak menyukai dirinya tertimpa sesuatu. Idzan Allah Allah fi at-tawasi was-sabr, maka bertakwalah kepada Allah di dalam sikap saling menasehati dengan kesabaran. Wattadrib, nudarribu anfusana ala an nabta'ida 'an al-ghibah, dan kita harus melatih diri kita untuk menjauhi perbuatan ghibah. Nah, yang berikutnya, mohon penjelasan ringkas tentang keutamaan-keutamaan ilmu agar kami tetap semangat di dalam menuntut ilmu. Dan ana dapat amanah dari pendengar Radio Bas FM Salatiga, di antaranya dari Bapak Fauzi di Yosarjo, kemudian Fauzi di Yosarjo, kemudian juga ada Umulia di daerah Godong, Purwodadi ya, kalau tidak salah Purwodadi, untuk menyampaikan salamnya kepada Syekh dan memohon nasihatnya agar kami tetap istiqomah di atas ketaatan dan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. يقول السائل سؤال يجمع بين سؤالين. السؤال الأول نسأل من فضيلتكم البيان والشرح قبل العلم وأهلي وطلب العلم. والأمر الآخر بعض الإخوة كانوا يسلمون عليكم عن بعد ويرجون منكم أن تدعوا لهم الاستقامة على الكتاب والسنة. أما من يبلغني السلام فأقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا. Adapun siapa saja yang menyampaikan salam kepadaku, maka aku jawab salamnya dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa as'alullah azza wa jalla an yuwaffiqna wa iyyakum ila al-'ilm an-nafi'. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melimpahkan taufiknya kepada kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wal 'amal as-salih. Dan agar kita beramal salih. Wa an yarzuqna al-ikhlas. Dan agar Allah memberikan kita keikhlasan. Wa an yansurna bit-tauhid was-sunnah. Dan agar Allah Subhanahu wa taala membela kita dengan tauhid dan sunnah tuntunan Nabi. Wa an yansura at-tauhid was-sunnah bina. Dan agar Allah Subhanahu wa taala mengagungkan tauhid dan sunnah dengan kita semua. Wa an yaj'alna rahmatan lil 'alamin. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai rahmah dan kasih sayang untuk alam semesta. Amma as-su'alu 'anil 'ilm. Adapun soal atau pertanyaan tentang ilmu wa fadlul ilm dan keutamaan ilmu wa ahammiyatul ilm dan pentingnya arti ilmu, fa huwa mawdu'un tawil, maka ini adalah sebuah tema yang sangat panjang. Walakin yajibu 'alal muslim, akan tetapi wajib atas diri seorang muslim, an ya'rifa anna Allah awjaba 'alayhi al-'ilm, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas diri kita untuk menuntut ilmu. Yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridah ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah wajib atas diri setiap muslim. Al muradu bihi al ilm al wajib, yang dimaksud dalam hadis ini adalah ilmu yang memang wajib untuk dicari. Ilmu tauhid, yaitu ilmu tentang tauhid. Ilmu aqidah, ilmu tentang aqidah. Ilmu sunnah, ilmu tentang sunnah tuntunan Nabi. Kaifa usalli, bagaimana saya salat. Kaifa uzakki, bagaimana saya berzakat. Kaifa ahujj, bagaimana saya melaksanakan haji. Kaifa asum, bagaimana saya berpuasa. Ma hiya alwajibat, bagaimana semuanya yang wajib-wajib atas diri saya? Ma hiya al-muharramat? Apa saja yang diharamkan untuk saya lakukan? Hadha huwa al-'ilmu al-wajib 'alayk. Inilah ilmu yang wajib untuk kita cari. Hadha huwa al-'ilmu alladhi yajibu an ta'rifah. Inilah ilmu yang wajib kita ketahui. Fil qabr, di dalam alam kubur, tus'alu 'an al-'ilmi al-wajib. Kita akan ditanya tentang ilmu yang wajib kita ketahui. Amma da yus'al al-insan fi qabr? Dengan apa seseorang akan ditanya dalam kuburnya? Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Ma dinuk? Apa agamamu? Man nabiyuk? Siapa nabimu? Hadha huwa al-'ilmu al-wajib faqat. Tiga hal inilah yang merupakan ilmu wajib yang harus kita ketahui. Kul ma yata'allaq billah, setiap hal yang berkaitan tentang Allah. Ilmu tauhid, ilmu tauhid. Wal aqidah, tentang keyakinan aqidah. Kul ma yata'allam bi kul ma yata'allaq bin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan setiap hal yang berkaitan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu sunnah, ilmu tentang petunjuk sunnahnya. Kul ma yata'allaq bil islam, semua hal yang berkaitan tentang Islam. Al wajib, yang wajib. Salatuk, salat kita. Zakatuk, zakat kita. Hajjuka, haji kita. Saumuka, puasa kita. Hadhihi al ma'lumat yajib an ta'rifaha, semua maklumat ini wajib untuk kita ketahui. Al-yawm, hari ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'rifu as-sayyarat Toyota wa Nissan. Dewasa ini kita mengenal mobil Toyota atu Nissan. Na'rifu al-at'ima at-tuffah wal mawz. Kita mengenal banyak makanan, pisang, apel dan lainnya. Na'rifu asma' ad-duwal wa akhbar ad-duwal. Kita mendengar tentang kabar-kabar negeri-negeri di luar sana. Na'rifu bi anna hakim Amerika ismuhu Obama. Kita tahu bahwa presiden Amerika namanya Obama. Na'rifu fariq al-Brazil. Kita tahu kelompok sepak bola di Brazil. Hal hadzal ilmu wajib? Apakah itu ilmu yang wajib kita ketahui? Wajib kita ketahui? Laysa biwajib. Tidak wajib untuk kita ketahui. Ta'lam al-'ilma alladhi laysa biwajib, bal laysa bi'ilm, wa tatruku al-'ilma al-wajib. Apakah mungkin kita mengetahui hal-hal yang tidak wajib untuk kita ketahui, bahkan tidak bermanfaat sama sekali, sementara kita meninggalkan ilmu-ilmu yang wajib untuk kita ketahui? Awalan ta'allam al-'ilm al-wajib. Yang pertama harus kita lakukan adalah berilmu dengan ilmu yang wajib. I'rif rabbak bit-tauhid. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala dengan tauhidnya. I'rif nabiyyak bis-sunnah. Kenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk sunnahnya. I'rif al-Islam bil-fiqh. Ketahuilah syariat Islam melalui fikih-fikih di dalamnya. Hatta ta'budallaha ala basirah. Supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan ilmu yang benar. Tsumma ba'da dhalik. Kemudian setelah itu, khudh min umurid dunya ma turid. Kemudian setelah itu kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu atau wawasan yang lain tentang dunia sedikit saja. Minal ulumil mubahah. Dan di antara ilmu-ilmu yang diperbolehkan untuk kita ketahui. Ilmul hanjasah. Ilmu tentang ilmu riyadhiyat. Tentang matematika. Ar-riyadah. Tentang olahraga. At-tib. Tentang kedokteran. Hadhi ulum tayyibah. Ilmu-ilmu semacam ini bagus. Lakin hal hiya al-ula am al-thaniya? Tetapi apakah dia menjadi ilmu yang utama atau yang kedua? La hiya al-ula. Hiya al-thaniya. Dia harus menjadi ilmu yang kedua. Al-ilmu al-awwal huwa al-ilmu billah. Karena ilmu yang pertama adalah ilmu kita tentang Allah. Al-ilmu Rasulullah. Tentang Rasulullah. Al-ilmu bil-Islam. Tentang agama Islam. Fa'idhan la budda an nahrisa an narfa'a an anfusina al-jahl. Maka kewajiban kita adalah agar kita bisa menghilangkan kebodohan pada diri kita. Wa idza talabna al-ilma fa nahnu fi ajrin kabir. Dan ingatlah bahwa apabila kita menuntut ilmu, maka kita berada di dalam pahala yang besar. Yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, innal malaika, sesungguhnya para malaikat, wal jinna wal ins, dan jin dan manusia, wat tayr, wat tayr, dan burung, والحيتان, dan ikan-ikan البحر, di dalam lautan, لتستغفروا لمعلم الناس الخير, akan beristighfar kepada siapapun yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. إذا مر بك رجل فاضل, apabila ada seorang yang baik datang melewati kita, أنت تحترمه وتقف له وتقول تفضل, maka kita akan menghormati dia dan kita akan mengatakan kepadanya silahkan. الملائكة, sementara malaikat, تحترمك, kita menghormati mereka. Yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, innal malaika, sesungguhnya para malaikat, la tad'u ajnihataha, mereka meletakkan sayap-sayap malaikat, li talibil ilm, untuk segenap penuntut ilmu, ridha bima yasna', sebagai bentuk ridha terhadap apa yang dilakukannya. Fa Allah Allah fil hirsi ala talabil ilm, maka demi Allah bersemangatlah di dalam menuntut ilmu. Kemudian ajarkanlah manusia. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita.